Semoga Allah SWT menerima kedatangan tuan-tuan ke sini. Kal hamare bade pure mulk ki kargozari lete rahe, dan orang tua kita akan sentiasa mengambil kargozari daripada tuan-tuan semua. Aur kargozari ke saath saath bahut se kaam ki baatein, usooli baatein bhi karwate rahe. Dan bersama dengan kargozari tadi, kami akan beritahu segala usul-usul yang berkaitan dengan usaha ini. वास्ता तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जितना काम हो रहा है अल्लाह के फजल से हो रहा है. Jadi kita kena banyak syukur kepada Allah SWT, karena sebanyak mana usaha yang telah kita dapat buat, itu semuanya adalah semata-mata dengan taufik daripada Allah SWT. काम भी अल्लाह के फजल से हो रहा है और हमसे भी काम अल्लाह ही ले रहा है. कुछ untuk buat kerja pun Allah SWT lah yang beri taufik kepada kita, dan Allah SWT juga sedang mengambil kerja daripada kita. Kitna kaam abhi baki hai, kitna kaam abhi hona hai, iski fikr yahan se lekar jana hai. Banyak mana kerja yang masih lagi berbaki, dan sebanyak mana kerja yang masih lagi perlu kita lakukan, kita kena buat azam daripada sini. Tum sab jante ho achhi tarah se tumhara mulk mashallah sara islami mulk hai, pure mulk ke andar daawat ka mahol ban jaye kitna bada fayda ho. Jadi tuan-tuan semua tahu, kerana negara tuan-tuan negara Islam, kalaulah usaha dakwah ini dapat dijalankan, maka banyak faedah kita akan dapat. Har tabqe ke andar kaam ka hona zaruri hai. Jadi semua segenap lapisan masyarakat perlu datang kepada usaha ini. Ek mohalle mein jitne tabqat rehte hain, har tabqe ke andar deen ki mehnat ho rahi hai. Supaya dalam setiap tempat semua jenis orang akan dapat datang kepada usaha ini. Puri mehnat mein maqami kaam ki bahut ahmiyat hai. Jadi dalam usaha ini, usaha maqami adalah satu perkara yang amat penting. Amal ke karne ka mahol mukami kaam se banta hai. Suasana beramal akan datang dengan melalui usaha maqami. Agar mukami kaam mazboot hai to kamzor se kamzor aadmi bhi ko bhi amal karna aasan ban jata hai. Kalaulah ada suasana aman, maka satu orang yang lemah pun akan dapat beramal. Agar namaz अक्सरियत पढ़ रही है तो कमजोर नमाजी भी अक्सरियत के साथ मस्जिद में चले जाते हैं नमाज. Kalau ada suasana solat, suasana sembahyang berjemaah, maka orang yang lemah dalam amal pun akan dapat sembahyang dan berjemaah. मोहल्ले में मुख्तलिफ तबकात रहते हैं, ताजिर, मुलाजिम, मजदूर, मजदूरी करने वाले, हर नीचे हर तबके के लोग एक मोहल्ले के अंदर रहते. Dalam sebuah kampung berbagai jenis manusia yang tinggal. Ada orang peniaga, ada orang petani, ada kerja pejabat dan sebagainya. सारे तबकात को इस मेहनत में जोड़ने का जरिया मकामी काम है. Untuk membawa kesemua mereka ini kepada usaha adalah usaha makami. اور سب کا مقامی کام میں جڑتا چلا جائے گا اگر مقامی کام مضبوط ہے. قسم میں کہنے آپ کے اللہ تعالیٰ کے پتہ اس کا دعویٰ اس کا مقامی اور جب مقامی کام میں جڑے گا تو پھر دین کی محنت میں اس کے آگے آگے آگے بڑھنا بھی آسان بن جائے گا. ہاں اس کا مقامی سے رہی تو maka kita akan mudah untuk memajukan diri kita dalam usaha dakwah ini. Jadi, har jagah zimmedaron ki fikr bhi cheez hai ki muqami kaam ko dekhein kitna kaam ho raha hai kitna nahi ho raha hai. Jadi untuk maksud itu semua kita ada fikir main orang yang bertanggungjawab dalam usaha ini kena sentiasa prihatin dan fikir macam mana untuk memajukan usaha makami. Har jagah makami kaam qayam karna, kita nak wujudkan usaha makami ini pada setiap tempat. Har jagah masjid ki jamaat banakar 5 amal ke zariye se makami kaam kiya jayega. Kita nak wujudkan orang-orang masjid melalui 5 amal yang boleh buat 5 amal. Har kaam karne wala setiap orang yang jitne bhi kaam karne wale hain, jitne aaye hain, jitne nahi aaye hain, har kaam karne wala muqami ab muqam par masjid ki jamaat bana kar muqami kaam kar raha hai. Setiap karkun, setiap orang yang pernah keluar, semua mereka dapat wujudkan 5 amal dalam masjid mereka. Banyak sari sifat makami kaam ke zariye se aati hai. Banyak sifat-sifat yang mulia akan datang melalui usaha makami. Sabr, tahammul, makami kaam ke zariye se ye sifat aati hai. Sifat sabar dan sifat tahammul juga akan datang melalui usaha makami ini. Har sabko ko is din ki mehnat mein le le mehnat mein lana aur is mehnat mein lekar chalna ye muqami kaam ke zariye se qabu mein aata hai. Untuk kita lipatkan ke semua jenis, ke semua lapisan masyarakat dalam usaha dakwah, usaha makami lah usaha yang paling tepat untuk kita buat. Kargunari saya lihat dada hua ke makami kaam abhi bahut baki hai tumhare mulk mein hun. Daripada kargunari yang kita buat semalam, maka kita dapat tahu bahawa usaha makami masih lagi banyak berwaki yang kena buat dalam negara tuan-tuan. Sara pura mulk musalmanon ka mulk hai. Kerana negara tuan adalah negara Islam. Kitne tabqat aise hain jin tak abhi baat hi nahi pahunchi. Banyak lagi golongan masyarakat yang mana perkara ni masih belum sampai pada mereka. Kargunali sir dalam wah jahan kaam jahan ho raha hai kaam wahan kisi darje mein acha ho raha hai aur jahan nahi ho raha hai bilkul hi nahi ho raha. Jadi dari kaguzari semalam kita dapat tahu bahawa pada setengah-setengah tempat ada usaha, ada usaha makami, tapi ada setengah tempat tak ada usaha. Har masjid mein muqami kaam qayam ho jaye ye nishana banana zaruri hai zimmedar. Jadi setiap zimmedar, setiap orang bertanggungjawab kena ada azam, kena ada perasaan ingin untuk wujudkan usaha kami pada setiap tempat. Ustari tafas mahallo ke andar rehte hain sab kaam mein judte chale jayenge agar muqami kaam har jagah qayam kiya jayega. Jadi semua setiap jenis lapisan masyarakat yang ada dalam kampung, sebuah kampung itu akan datang pada usaha ini jika kita wujudkan usaha makam ini. Bedini ke asraf se apne aap ko bachane ke liye muqami kaam mein judna aur muqami kaam ko apne haath qayam karna intihai zaruri hai. Begitu juga untuk kita selamatkan diri kita daripada kesan-kesan maksiat yang berlaku di sekeliling kita juga adalah melalui usaha makam ini. Haan, mahal bedini ka hai, behayai ka hai, us mahal se mukami kaam bachata hai. Jadi kita tengok pada umumnya suasana ada suasana kemaksiatan yang ada, ini kita akan dapat selamatkan diri kita, elakkan diri kita hanya melalui usaha makam. Aur din par mazbooti ke sath mukami kaam chalata hai. Dan untuk menguatkan kita dalam mengamalkan agama juga adalah melalui usaha makam. Aur sare tabaat ko din mein din ne bhi aur din ki mehnat ne bhi mukami kaam lagata hai. Begitu juga untuk kita bawa manusia kepada amal dan kepada usaha agama, kepada agama dan kepada usaha agama adalah melalui usaha, melalui amalan usaha makam. Isliye kaam karne walon ko jo din ki mehnat mein lage hue hain har waqt iski fikr rakhni hai ki muqami kaam mein kamzori na aaye. Jadi sebab itu kita kena fikir, kita kena risau supaya setiap karkun ataupun setiap ibadah kita kena datang kepada usaha makam. Jis qadar muqami kaam mazboot hoga usi qadar naqlo harakat bhi zyada hogi. Banyak mana usaha makam ini kuat hukum, maka begitulah kita akan dapat keluar ke jalan Allah SWT. Dur-dur mulkon mein jamaatein jaye, ye nishana har mulk ke kaam karne ka, har mulk mein kaam karne walon ko banana zaruri hai. Jadi kita kena ada satu target untuk menghantar jemaah ke luar-luar negeri, ke jauh-jauh, ke negara-negara yang jauh. Dur-dur mulkon ki jamaatein banti hain jab muqami kaam mazboot hota hai. Jadi untuk hantar jemaah keluar ke negara-negara yang jauh ini akan wujud bila kita hidupkan usaha makam di masjid kita. काम करने वाले फिक्र पर बाकी रहते हैं, कमजोरी नहीं आती, उनकी फिक्र बाकी रहती है और बढ़ती रहती है मुकामी काम के करने से. Bila kita buat usaha makami, maka fikir soal kakun itu juga tidak akan hilang, dia hanya akan berterusan dan akan bertambah. Allah ke raaste mein koi nikla 4 mahine laga kar aaya, Hindustan, Pakistan, Bangladesh sab laga kar aaya, ab wo uske jazbaat bane, lekin ye jazbaat baaki rahenge aur ye kaam aur kaam ko aage badhane ka zariya banega jab maqami kaam agar mazboot ho raha hai. Satu orang yang keluar 4 bulan di India, Pakistan, dan waktu keluar dia telah jazbah dia, semangat dia telah terbina. Jadi semangat dan jazbah tadi akan kekal bila dia kembali ke tempat dia dan dia buat usaha makam. Agar makami kaam mein mazbooti nahi hai to mulkon mein phire hue saathi mulkon mein waqt laga kar aayenge aur chand dino ke andar wo mahol ka shikar ho jayenge. Mahol unko jo mahol bana hua hai wo mahol unko apni taraf kheench lega. Kalau lah tak ada usaha makami di tempat kita, maka walaupun satu orang tu dia keluar di negara jauh sekalipun, setelah dia kembali ke rumah dia, maka dalam masa beberapa hari ataupun beberapa jangka masa yang singkat sahaja, dia akan terpengaruh dengan suasana yang ada di tempatnya. Mahal tu dunia ka bana hua, akhirat ki fikr wala mahal nahi hai. Sedangkan mahal yang ada di sekeliling kita adalah mahal keduniaan, bukan ada mahal akhirat. Har jagah duniya duniya ki fikron se bhara hua mahol hai har jagah. Setiap tempat ada fikir untuk memajukan dunia. Har saathi ko is mehnat mein laga kar aakhirat ki fikr par lana, aakhirat ki fikr ke saath log bhi is duniya mein chal raha hai. Jadi ye matloob hai, maqsood hai. Jadi kita mahu maksud daripada usaha kita ialah supaya setiap orang yang buat usaha ni fikirnya adalah fikir akhirat. Jadi kata-kata, har jagah جہاں ایمان والے رہ رہے ہیں مسلمانوں کا پاکٹ ہے، مسجد ہے یا نہیں ہے، مسجد کی جماعت بنا کر پانچ اعمال کے ذریعے سے محنت قائم کی جائے. یعنی ان تو ایک تو لاکھ پکے باقی امانت سے سیاہ تمپار، سیاہ تمپار yang mana ada orang Islam di situ, maka melalui usaha makami, melalui usaha masjid, ataupun walaupun tempat tak ada masjid, kita nak bentuk jemaah untuk bawa mereka keluar ke dalam Allah SWT. Har sati kisi na kisi masjid ki jamaah se jura hua ho. Setiap orang Islam, setiap orang ada takluk dengan masjid. Har iman wala masjid ki jamaah se jura hua. Dan mereka ada takluk dengan jemaah masjid. Agar ye shakal bani hui hai تو پھر اس کے بھی ایمان کی حفاظت ہے، اس کے بھی دین کی حفاظت ہے، اور اس کے بھی گھر کی بھی حفاظت ہے. Kalaulah suasana ini dapat diwujudkan, maka iman dia pun akan terpelihara dan keluarga dia pun akan terpelihara, rumah dia akan terpelihara. اس لیے مذاکروں میں قرآنوں کے جوڑ میں جی یہ تحقیق کی جا رہی ہے کتنی جگہ مسجد کی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، مضبوط ہیں، اور کتنی جگہ ابھی نہیں بنی ہے، باقی ہیں. یعنی اس بار اتولہ دلم جو پرانا جو کا پکاگو نہیں، یعنی منگنی اس کا مقام ہے نہیں، اکا دی تحقیق اکا دی تانیا اس بانیا مانا تحق مانا کا تلہ دپا دی ہٹیو کا مسجد کی جماعتوں کے تقاضے دیے جامے، جہاں میں نہیں بنی ہوئی ہیں وہ تقاضے لے کر جامے، یعنی مشوروں سے کہ اپنی مسجد کی جماعت ہمیں بنانی ہے، اگلے مشورے میں کارگزاری سنانی ہے جماعت. Dan mereka akan diberi takaza supaya untuk hidupkan, untuk majukan usaha makami, dan nanti bila ada jauh seterusnya, perkara ini akan didengar dalam kapuzari. جہاں بھی مسلمان رہ رہے ہیں، مسجد ہے یا نہیں ہے، بس وہاں مسجد کی جماعت قائم کرنا، یہ ہے فکر کی چیز. Di mana-mana saja ada orang Islam, maka kita nak wujudkan jemaah masjid. Tak kira tempat tu ada masjid ataupun tak ada, kita nak wujudkan jemaah masjid dan kita nak bawa mereka kepada jemaah masjid. Unke din ki hifazat hogi isse, agama mereka akan terpelihara melalui cara ini. Kisi na kisi masjid ki jemaah se iman walon ka jude hue ho, ye zaruri hai. Jadi apa yang penting ialah kita nak wujudkan ta'alluq, kita nak wujudkan hubungan antara satu orang Islam itu dengan suasana amalan masjid. Masjid ki jamaat 5 amal hai. Un amal ki mehnat مسجد کی جماعت اپنی محنت میں اعمال کو لیتی. جماعت مسجد کنا با اسھا انت وجود کا 5 اعمال. روزانہ کا مشورہ، مشورہ پر جب ستیا بھاری روزانہ کے مشورے میں سارے طبقات مشورے میں موجود ہوں، تب کہا جائے گا کہ ہاں یہ مسجد کی مضبوط مسجد کی جماعت. Dalam mesyuarat pada setiap hari itu, kalaulah kita dapat bawa ke semua jenis lapisan, ke semua lapisan masyarakat dalam mesyuarat itu, maka barulah kita dapat kata bahawa masjid ini sudah ada mesyuarat. Tajir, mulazim, mazdur, kisan, mazduri kerne wale, sare tabqat, har tabqe ke numaindagi mesyuare mein ho rahi hai. Satu orang peniaga, satu orang petani, satu orang apa ni, orang kerja pejabat, semua jenis manusia ada dalam mesyuarat tu. Rozana nak berdiri soch rahe ho kaise hum mehnat kare hamare unse mutalliq jo mohalla hai, is mohalle mein sare iman wale deen ki mehnat karne wale ban jaye. Kita duduk dan kita fikir bagaimana, apakah cara kita nak buat, apakah usaha yang kita perlu lakukan untuk bawa ke semua manusia, ke semua orang dalam kampung kita pada usaha ini. Kaise mehnat kare sare iman wale Allah ke raaste mein firne wale ban jaye, supaya semua orang beriman dalam kampung kita, kampung kita dapat keluar jalan Allah SWT. Apna jaan al maal qurban karne wale ban jaye, mereka dapat mengorbankan diri harta mereka jalan Allah SWT. کیسے ہم اپنے محلے کے اندر محنت کریں کہ 100% کہ ایمان والے مرد اور عورتیں جس نماز پڑھنے والے بن جائیں. Bagaimana supaya lelaki, kesemua lelaki dan wanita dalam kampung kita dapat sembahyang? Sofi sir, kisi mohalle ke ایمان والے نماز پڑھنے والے بن جائیں گے, وہ محلہ اصل الگ نظر آنے لگے گا کہ ہاں ماشاء اللہ دیندار محلہ ہے. Jadi bila 100% lelaki dan wanita dalam sebuah kampung itu sembahyang, maka mereka akan menjadi apa ni, satu suasana yang tersendiri, suasana yang elok, berbeza daripada yang lain. Masjid ki jamaat ye bhi soche kaise hum apni masjid se sari duniya ke taqaze poore kare. Dan kita juga nak fikir bagaimana masjid kita akan dapat memenuhi semua taqaza untuk seluruh dunia. Bahar ki jamaatein, Bairun ki jamaatein, hum apni masjid se bheje. Taqaza untuk hantar jemaah ke luar-luar negara, kita nak penuhkan daripada masjid kita. Ye ruh abhi tumhare yahan kamzor hai. Jadi perkara ni masih lemah di tempat kita. Masjid se jamaatein mulkon ko ja rahi hai. Ye makhluk, makhluk hai. Jadi apa yang kita nak ialah kita nak hantar jemaah dari masjid kita sendiri, jemaah ke luar negeri. Arab tu ye aam baat ho gayi ke masjid mulkon ki jamaatein masjid se ja rahi. Jadi ini dah jadi satu perkara biasa untuk hantar jemaah ke luar negeri, ke luar negara dari masjid tertentu. Dur dur ke mulkon ki taqazein jamaatein bhejne ke liye ji apni masjid walon ko mutafakkir karna. Jadi kita nak apa ni, jadikan semua ahli masjid kita fikir tentang perkara ni supaya kita dapat hantar jemaah ke luar negara daripada masjid kita sendiri. Apa ye aam baat hai, hafte wari ijtema mein taqaze masjid se lekar jati hai mulkon ki jamaaton mein. Dan ini juga telah menjadi satu perkara biasa untuk sebuah masjid tertentu membawa takaza daripada markas pada malam markas untuk mereka penuhi takaza tadi. Agle hafte batao kaun jamaat bana kar laega fala mulk ke liye takaza hai, kaun si masjid taiyar hai, batao, naam likho. Jadi pada malam markas mereka akan tashkil masjid mana yang sedia untuk memenuhi takaza ni, untuk hantar satu jemaah ke negara-negara tertentu. اللہ پاک نے اس محنت میں بڑی تاثیر رکھی ہے, اگر صحیح اصولوں کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ کی جائے گی تو ملکوں کے تقاضے اس کمزور سے کمزور مزید سے پوری کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ telah meletakkan kesan yang istimewa daripada usaha ni. Kalaulah kita buat usaha dengan betul, kita wujudkan usaha mahkami ni, maka masjid tu walaupun pada zahirnya kita nampak ia lemah, tetapi mereka mampu untuk menunaikan takaza yang besar untuk menghantar jemaah ke seluruh negara. Jadi kata kita masjid ke jemaat masyarakat ke liye baithe to sari dunia ke niyat karke baithe. Jadi sebab itu kita kata bila jemaah masjid tu duduk mesyuarat fikir, maka kita kena letak seluruh dunia di hadapan kita. Niat ka asar padta hai, niat akan memberi kesan. Allah niat ko dekhta hai, Allah lihat pada niat kita. Ke sari dunia ke takaze hame apni marzi se poore karne, kita azam niyat untuk tunaikan semua takaza seluruh dunia daripada masjid kita. Hamare guru farmate hain jahiya nizamuddin mein 3 din ke liye bhi koi nahi aata tha, wala liya sahab rahmatullah ke jawab sab hat wala liya sahab rahmatullah ne humse kehlwate the ki اللہ پاک سے دعا کرو کہ ساری دنیا کے کناروں پر اللہ پاک اس دعوت کے کام کو پہنچا دے. Ketika orang di sekeliling Nizamuddin pun tak mau datang untuk 3 hari di Nizamuddin ni, masa tu mana Ilyas Mutanglai kata kamu doa lah, nanti dari sini jemaah-jemaah keluar negara akan dihantar. So, kamzor se kamzor masjid ke ho, وہ بھی یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ساری دنیا کے تقاضے ہمیں اپنی مسجد سے پورے کرنے. Walaupun masjid kita lemah, tapi kita juga kena ada niat untuk tunaikan takaza ke seluruh dunia. Rozana mashwara kare, کہ کیسے ہم اپنے محلے پر محنت کریں کہ سارے اللہ کے راستے میں پھرنے والے بن جائیں محلے والے, اور سارے اہتمام سے نماز پڑھنے والے بن جائیں. یعنی ستیا بھاگی کی تک لگ جو مشورہ ٹھیک ہے macam mana supaya setiap orang kampung kita dapat sembahyang, satu peratus sembahyang, dan semua mereka dapat keluar jalan Allah SWT. Kaisi hama apne mohalle par mehnat karein, ke mohalle ke har ghar ke andar talim ka halqa qaim ho jaye. Begitu juga kita nak fikir bagaimana supaya talim dapat dihidupkan pada setiap rumah, dalam setiap rumah dan kampung kita. Jadi, iske liye rozana, rozana mulaqaton ke liye jamaah banai jaye. Jadi, untuk itu, kita kena bentuk jemaah untuk mulaqat lah, untuk pergi khususi jumpa dengan mereka pada setiap hari. Mukhtalif taqazo ke jemaah macam mana jemaah? Kita bentuk jemaah dengan berbagai taqaza. Nai nai mulaqatain tertib ke sath karni hai. Ek jemaah banai ja rahi hai jo tertib se mulaqat kar rahi hai. Satu jemaah yang buat khususi buat apa ni gas mengikut tertib. کبھی کبھی ایک جماعت ان ساتھیوں کے پاس بھی جا گئے جو اللہ کے راستے میں چار چار مہینے کے لیے گئے ہیں, یا ہندوستان یا پاکستان میں وقت لگانے آئے ہیں, ان کے گھروں کے احوال دیکھنے کے لیے بھی ایک جماعت جانی چاہیے. Dan satu lagi jemaah kita bentuk juga untuk pergi ke rumah-rumah mereka yang sudah keluar jalan Allah SWT. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جماعت میں ترغیب دے کر نکال دیا, پھر بعد میں کوئی فکر نہیں کرتا اس کے گھر. Satu kelemahan ialah kita targib dia. Kita target dia, bagi semangat untuk dia keluar, tapi bila dia keluar jalan Allah SWT, kita tak ambil tahu pun hal mereka. Kitne waqiat aise hain ke ek program karne wala ek 4 mahine ke liye ek saathi bahar mulk mein gaya aur uske piche uske ghar bahut bahut sare ahwal aaye bimari ke, lekin koi unki dekhbhal karne wala nahi. Jadi banyak kerap kali berlaku, maknanya ada berlaku satu orang dia keluar jalan Allah SWT selama 4 bulan. Tetapi apa yang berlaku di rumah dia, tak ada satu orang pun dalam kalangan kakun-kakun yang ambil tahu tentang rumah dia. So, kaam karne walon ki zara se ghaflat se wo wapas lauta aur laut kar kaam se mutanaffir ho gaya, wo shaitan ne use jis usko kaam se dur kar diya. Jadi bila dia balik dari keluar dan dia tengok keadaan rumah dia, maka dia telah menjadi benci kepada usaha ni. Dan syaitan telah tipu dia sehingga dia makin jauh daripada usaha ni. Tapi rozana ki mulaqaton mein, rozana ke mashware masjid ki jamaat ye bhi jayza le, kitne gharon ke andar taleem ke halqe shuru ho gaye aur kitne ghar abhi baki. Kita juga dari jemaah yang kita nak bentuk tadi, satu jemaah kita kena juga kena ambil tahu berapa buah rumahkah yang sudah hidup taleem dalam kampung kita. Har ghar mein تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہو, یہ مسجد کے جماعت کی فکر کی چیز ہے, اس کو قائم کرانا. Jadi ini juga perlu difikirkan, satu perkara yang kita kena sentiasa fikirkan oleh jemaah masjid untuk hidupkan تعلیم pada setiap rumah dalam kampung kita. مختلف تقاضوں پر جماعتیں محلے میں جائیں, ہر جماعت تقاضا رکھ کر بعد میں یہ بھی کہے گھر کے مرد سے کہ تم اپنے گھر میں تعلیم کیا کرو, اس سے گھر کی عورتوں میں دینداری آ گئی. جدی انہیں نہ beberapa تقاضا yang perlu kita fikirkan untuk kita hantar jemaah-jemaah khususi dalam kampung kita, dan antaranya jemaah untuk wujudkan taklim. Kita bagi tahu pada mereka, bila kamu hidupkan taklim di rumah kamu, maka diri kamu akan datang agama dan keluarga kamu juga akan dapat amal agama. اور جتنے صفات محلے کے اندر رہ رہے ہیں, ہر طبقے میں اس کام کو پہنچانے کے لیے جماعتیں بنا لی. Jadi begitu juga dalam kampung kita ada berbagai jenis manusia, lapisan masyarakat yang hidup. Jadi kita juga kena fikir bagaimana usaha ni akan dapat sampai kepada semua mereka, ke semua mereka. Ya, masjid ki jamaat ki fikr ki cheez hai. Jadi ini satu perkara yang perlu difikirkan oleh jemaah masjid. Mohalle ke andar koi bada alim rehta hai, alim, unke khidmat mein main bhi kabhi kabhi jemaat hazir thi. Jadi kalau dalam satu kampung kita ada satu orang alim, maka kita juga kadang-kadang sekali-sekala kita kena jumpa dengan dia. وہ کوئی اگر ہمیں نصیحت کریں تو اس کو جماعت کے ساتھ سنیں اور اسے قبول کریں. Dan kalau beliau bagi nasihat kepada kita tentang apa-apa pun, maka kita kena terima. Kita kena dengar dan terima. Koi kami kamzori agar batame, to usko kabul kar le. Ab yani usko yani apne aap ko bachane ki koshish na kare. Dan kalau lah beliau tegur kita atas apa-apa kelemahan dalam diri kita dan jemaah kita, maka kita jangan cuba untuk jawab. Kita terima. Safai beri na kare. Kita jangan cuba untuk apa ni membersihkan diri kita daripada teguran itu. Balikin saya ke doa kerana Allah mari kami kemzuri kudurkan. Bahkan kita minta beliau doa supaya Allah SWT apa ni membaiki kelemahan kita. Bagus, koi buzurg rehta hai, Allah hai koi apa buzurg hai, mohalle ke andar, unke paas bhi doa ke liye hazir hona chahiye. Begitu juga kalau ada ahlullah, wali Allah buzurg dalam kampung kita, kita juga kena pergi pada mereka. Bas mohalle ke andar aise hazrat rehte hain jinke bahut zyada upar asar rasukh hote hain, bahut si meetingon mein hukumat ki wo jaate hain, unse bhi zarur mulaqatein kare is kaam ko samjhane. Begitu juga dalam kampung kita, kalau ada orang yang berpengaruh, orang yang berkedudukan tinggi, kita juga kena jumpa dengan mereka. Ulama ikram jis meeting hoti rehti hai, to jo alim tumhare mohalle ke andar rehte hain, wo tumse unko mohabbat hai, kitne unse mil na para ulama, ustaz-ustaz yang ada dalam kampung kita pun kita kena jumpa dengan mereka. Wo कभी तबीयत का जिक्र आ गया कहीं मीटिंग में तो फौरन तुम्हारी वो विदालत करेंगे कि नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, मैं भी मेरे मोहल्ले में रहते हैं, मेरे पास मिलने आते हैं और मुझसे दीन की बातें पूछते हैं. यदि mereka para ulama ni kadang-kadang mereka ada perjumpaan sesama mereka, dan kalaulah ada apa ni sesuatu perkara yang timbul mengenai jemaah tabligh, maka mereka akan cakap jemaah ni adalah jemaah yang baik. Mereka datang untuk jumpa kita dan mereka tanya masalah daripada kita. Rozmarra ke zindagi ke baad masail hote hain, ulama ke paas jab haazir ho to ek aaj masla dimag mein le jaane aur puche unse kya hazrat iske bare mein hum kya kare. Jadi dalam kehidupan seharian kita berhadapan dengan berbagai masail agama. Maka masalah tu, perkara tu, kemuskilan agama tu, kita pergi jumpa dengan ustaz-ustaz dan kita tanya mereka. Ini untuk mendekatkan mereka ke sini. Kalau mereka akan majlis mereka katakan, masya Allah, ini orang sangat baik. Mereka satu cara untuk mendekatkan mereka dengan ustaz. Kerana mereka akan cakap perkara ni sesama mereka bila mereka ada perjumpaan bahawa orang tabligh ni, mereka selalu tanya masalah kehidupan mereka pada saya, pada kita. Orang lama ko karib karne mein hadaya bhi dene chahiye, isse bhi lama karib aate hadaya. Jadi kita juga kena, kadang-kadang sekali kita kena beri hadiah kepada mereka untuk mendekatkan mereka dengan usaha. Ye bhi kurun ka zariya banta hai. Jadi ini pun perlu kita buat. Har jagah pure mulk mein har jagah ulama ki zaman par gaya rehna chahiye ke ye tabligh ka kaam jo ho raha hai ye bahut acha kaam hai, bas itna kaafi hai. Jadi kita kena fikir supaya pada setiap tempat para ulama menganggap usaha ni adalah usaha yang baik. Ini pun sudah cukup bagi mereka. Unka aun naam se taluq hota hai, jab wo log sunenge to phir inshaallah kaam ko قوت ملے گی اور رکاوٹ نہیں ہوگی. Jadi kalaulah golongan penyimpan ulama ni mereka menganggap baik dengan usaha ni, maka kita akan dapat berusaha dengan lebih terbuka. Istilah mulaqat tu sare tafas mulaqat tu ki tartib banani 2 ghante ki mehnat. Jadi begitulah, dengan cara itulah kita kena bentuk jemaah untuk jumpa dengan semua lapisan masyarakat dalam usaha 2 jam setengah kita. Ada yang penting ini menurutnya, apa yang mohon dia lagi? Koi iman wala, aisa nahi, har iman wala tak pahuncana zaruri hai, har iman wala tak baat ko pahuncana zaruri. Dalam usaha 2 jam setengah ini juga, kita nak pastikan supaya tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam kampung kita yang kita tidak sampaikan tentang dosa agama ni. Bar-bar uske paas jana. Dan berkali-kali kita kena jumpa dengan mereka. Bar-bar usko kaam se qareeb karna. Dan berkali-kali kita kena jumpa untuk dekatkan mereka dengan dosa. Yahan tak ke wo Allah ke raaste mein nikal jaye. Sehinggalah mereka dapat keluar jalan Allah SWT. Koi mohalle ke ye nishana bana rahe ke mohalle mein koi iman wala aisa baaki na bache jo Allah ke raaste mein na nikla. Kita kena ada satu target untuk kita tak nak tinggalkan walaupun satu orang dalam kampung kita. Mereka tak keluar jalan Allah, bahkan semua dapat keluar jalan Allah. Jo ulama rehte hain unse bhi baar baar milna aur hikmat se unko bhi Allah ke raaste mein nikalne ki fikr karna. Begitu juga usaha-usaha dalam kampung kita, para ulama kampung kita dengan cara hikmah, dengan lemah lembut. Kita juga nak cuba untuk bawa mereka keluar jalan Allah SWT. Lekin unko qareeb karne ke liye unhe kaarguzariyan sunana, unke paas jana, ye hamara tareeqa hai. Jadi salah satu caranya ialah kita jumpa mereka dan kita bagi tahu kapuzari usaha kita pada mereka. Mohalle mein paas mohalle mein aise bhi log hote hain jo milna pasand nahi karte, mulaqat nahi karna chahte, unse bhi milna. Kadang-kadang ada orang dalam kampung kita yang tak mahu dijumpa ni, mereka tak mahu jumpa dengan kita. Dengan mereka ini juga kita kena jumpa. वो मने करे वो डांटेंगे और वो सख्ती से पेश आएंगे उसे बर्दाश्त करें फिर अल्लाह से दुआ मांगे फिर कुछ दिन के बाद फिर चले जाएं मुलाकात करने walaupun mereka akan memarahi kita, mereka akan larang kita daripada jumpa dengan dia, dia cakap apa ni kata-kata yang kasar dengan kita, kita kena sabar dan kita doa pada Allah SWT dan nanti lain kali kita pergi lagi jumpa dengan dia. Jadi itu Allah ferta. Karena hati seorang manusia itu Allah SWT yang akan yang dalam genggaman Allah SWT. Dan kita kena sentiasa jumpa dengan dan kita cari peluang, sentiasa cari peluang. Kami di sisi iman wale se na umid nahi hona ki ye sab tabliq ke kaam mein nahi lagega. Bilkul bhul ke bhi hamesha puri umid rakhna ke zarur bhi zarur inshaallah ek din Allah iske dil ko pher dega. Jangan ada sekali-kali pun dalam hati kita putus asa bahawa satu orang ni Allah Ta'ala tak akan bawa dia untuk keluar jalan Allah SWT. Jangan ada perasaan tu. Dan kita kena ada satu perasaan yang penuh bahawa dia ni satu hari nanti pasti Allah SWT akan bawa dia keluar jalan Allah. Mizrena. Kita kena sentiasa jumpa saja. Milne mein koi agar sakti se pesh aata hai to milna nahi aisa na ke milna chhod de. Zarur mile. Kalau mereka marah kita, janganlah kemarahan dia tadi membuatkan kita berhenti untuk jumpa dengan dia. Bahkan kita sentiasa jumpa. Kisi mulaqat mein kisi ke paas tum gaye, usne kaha ke aainda mere rehna, main aainda mere ghar pe nahi aana. Chale lauta. Ye baat tum ko. Jadi kalau bila kita jumpa dia, dia tu sebagai warning, bagi amaran. Nanti kamu jangan lagi datang rumah aku. Okay, tak apa, masa tu kita keluar. Allah saya uske liye dua mango. Dan lepas tu kita doa pada Allah untuk dia. Kuch din ke baad phir dua maang kar salatul hajah padh kar phir chale jao. Dan selepas beberapa hari setelah kita doa sesuai ajak, kita jumpa lagi dengan dia. Tum dekhoge chand mulaqaton mein inshaallah uska dil narm ho jayega. Kamu akan dapati, kita akan dapati setelah beberapa kali kita jumpa dia, maka hati dia akan mulai lembut. Kami iman walau se bahut jaldi naumid ho jate. Kesilapan kita, kita terlalu cepat putus harapan dengan satu orang beriman. Hame to ye sochna chahiye ki deen ki mehnat ke liye jisko Allah ne mujhe karne ki taufeeq ata farmayi hai, Allah ne isko bhi qabool kiya hai deen ki mehnat ke liye. Ini kita kena doa, kita kena ada perasaan bahawa usaha yang mulia yang Allah SWT telah bagi taufik untuk saya buat ni supaya Allah SWT juga pilih dia. Mohalle ka jo saathi is kaam mein laga hua nahi hai iski zimmedari apne upar dalo ke main zimmedar hoon, mujhse susti hui, ghaflat hui, main is bhai ko qareeb nahi kar paya, meri galti hai ye. Kala Allah hai main mujrim. Ada beberapa orang yang jauh daripada agama dalam kampung kita, maka kita kena rasa, kita kena anggap itu adalah kerana kelemahan saya, kemalasan saya. Saya tak pergi jumpa dengan dia, sehingga kita dapat datang kepada agama. Dan mohonlah kepada Allah, setiap orang yang ada kemampuan, istidad Allah telah rakhi, jin ke dalam potensial, unke bareh me, um Allah se doa bi karo, waktu di telah me rahu, unko Islam me jodoh. Kalau ada beberapa orang dalam kampung kita yang dia ada kemampuan, ada potensi untuk buat usaha ni, tetapi masih lagi tak buat usaha ni, maka kita kena rasa ini juga satu kelemahan saya kerana tak dapat jumpa lagi dengan dia. Banyak tajir hai, hamesha ye khayal hai ki kitna bada tijarat ye kar raha hai, kaisi istidad hai, ae Allah iski salahiyat ko is daawat din ki mehnat mein laga. Satu orang kaya, peniaga, businessman yang besar dalam kampung kita, dia punya harta yang banyak. Kita doa kepada Allah SWT, ya Allah, segala kelebihan dia itu engkau gunalah untuk agama Allah. Kabhi karguzari suna ke tu nasi jiwa palib karna padega, kabhi kisi ki khidmat karke palib karna padega. Kadang-kadang kita pergi jumpa dia dan kita bagi tahu karguzari, dan kadang-kadang kita juga perlu buat khidmat untuk mereka. Ini masjid ki jamaat se har saati pe fikr utari ho ke mohalle ke main jitni iman wale reh rahe hain sab ke sab sare is daawat ki mehnat mein lagte hain. Jadi ahli jemaah masjid ni, mereka kena sentiasa ada fikir dan risau supaya setiap orang dalam kampung itu dapat datang kepada usaha agama. Dan lihat, asal fikir bunyadi fikir hai. Perkara yang asas ialah fikir. Agar masjid ki jamaat mein ke saathi mein fikr mein kami aa gayi, to puri jamaat mein ekdam kamzori aa jati hai, kaam kamzor ho jata hai. Kadang-kadang berlaku kekurangan dalam fikir ahli jemaah masjid tadi, maka tahap usaha juga akan menurun. Fikr ho, aur kabhi-kabhi se naumid nahi hona. Kita kena sentiasa ada fikir dan jangan putus harapan dengan sesiapa pun. Hamesha ye umid lagi rahe ke Allah inshallah jab is kaam mein lagega to ye bahut aage badh jayega. Sentiasa ada harapan dalam hati kita bila kita jumpa dengan seseorang, ya Allah, kalau lah dia ni dapat keluar jalanmu, ya Allah, maka dia akan dapat buat usaha yang besar. Hazrat Umar aur Abu Jahl dono mein zabardast istidad potential Allah ne bhara rakha tha. Antara Hazrat Umar dengan Abu Jahl, kedua-duanya Allah SWT letak potensi yang besar. Huzur Pak Rasulullah ke dil aur dimag mein dono bhare hue the. Ae Allah, in dono ko tu hidayat naseeb farma, Islam ke liye qabool farma kar, Islam ko quwwat ata farma. Dono ke liye Allah se mangte the. Dan Nabi SAW amat fikir untuk kedua mereka ni dan minta dengan Allah, ya Allah, engkau terimalah kedua-dua mereka ni. Dono ke liye doa kar rahe the. Nabi buat doa untuk kedua-duanya. Hadrat Umar ke hak mein dua qabool ki. Tapi Allah SWT telah terima doa untuk Hadrat Umar. Islam mein dakhil hua. Maka beliau telah masuk Islam. Hadrat Umar ke Islam mein dakhil hua, dekho fir kahan Islam pahunch gaya. Maka dengan kemasukan Hadrat Umar dalam Islam, bila kita tengok bagaimana agama telah maju dengan. Main is kisah liye suna raha. Lekin Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam ne phir bhi Abu Jahl ko nahi choda, uska peecha nahi choda phir bhi. Tapi walaupun demikian, Nabi SAW tidak pernah tinggal Abu Jahal. Sentiasa pergi jumpa dengan Abu Jahal. Juga uskan dari itni istidad thi jitni Hazrat Umar mein. Kerana Abu Jahal juga ada kemampuan sebagaimana ada dalam Hazrat Umar. Adi Allah se har waqt Allah se ki taraf mutawaz Allah se mang rahe the ke Allah isko bhi tu hidayat ata farma de jis tarah tune Umar ko hidayat ata farma. Dan Nabi juga sentiasa fikir dan doa, ya Allah, engkau bagilah hidayat kepada Abu Jahal sebagaimana engkau telah beri hidayat kepada Hazrat Umar. Aur mauqe ki talash mein bhi rehte the kisi tarah mujhe ये मेरी ये ऐसे कोई ऐसा मौका आ जाए कि ये बात कबूल कर ले. Dan Islam dan Nabi SAW sentiasa mencari peluang, apakah bilakah Abu Jahal ni akan dapat terima Islam. Ek martaba Makkah mein sakht barish ho rahi, sekali berlaku hujan yang amat lebat di Makkah, tez hawaen chal rahi dan angin juga amat deras, bahut thand pad rahi dan begitu sejuk. Semua orang apne-apne gharon ke andar baithe hue, semua orang masuk duduk dalam rumah masa tu, darwaze band kar rakhe, tutup pintu jendela, koi ghar se bahar nahi, tak ada orang pun di luar rumah. Aisi halat mein dalam keadaan begini, Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam ko becaini hui. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah rasa gelisah, aur ekdam aap uske chale, lalu baginda telah keluar. Eh sahabi aapke piche chale, sama sahabat bersama dengan Nabi. Pata nahi aisi sardi mein aur aisi hawaon mein Allah ke rasool kahan ja rahe hain. Jadi sahabat tadi dia fikir dalam keadaan sebegini ke manakah Nabi nak pergi. دوستو سارا سارا سارا مکہ سارا مکے کے لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. dalam waktu ini semua penduduk Mekah duduk dalam rumah mereka. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی سردی میں اسی بارش میں سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے. jadi dalam keadaan hujan yang lebat, keadaan dingin sejuk itu, Nabi SAW terus pergi rumah Abu Jahal. اور دروازہ کھٹکھٹایا. telah ketuk pintu. ابو جہل کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کون آیا. ابو جہل تھا تھا اسے اپنے اندر تھا. لیکن اس نے اندر اپنی بیوی سے یہ کہا ایسی اتنی سردی میں اتنی ٹھنڈ میں ایسے طوفان میں بہت ہی ضرورت مند آدمی آ سکتا ہے. Tetapi dalam rumah, dia telah kata pada isteri dia, satu orang yang datang dalam keadaan sejuk, hujan lebat dan angin yang kuat ini, dia mempunyai satu hajat yang amat amat amat penting. Kisi ko koi shadid zarurat hai, mintahi pareshan hai, pareshani ki halat mein koi aaya hai. Dia mungkin amat ditimpa kesusahan yang besar, dan karena sangat berhajat datang pada waktu ini. Aur ye kaha bibi se, ki aaj main zarur uski جو ضرورت ہوگی پوری کروں گا, کیونکہ ایسی حالت میں کوئی نہیں آ سکتا تھا جس عام آدمی بلکہ ضرورت میں بھی آ سکتا. میں آج اس کی ضرورت کو ضرور پورا کروں گا. dan dia juga telah kata pada isteri dia, aku pasti akan tunaikan hajat dia, kerana orang yang biasa tak akan datang pada waktu ini, dan yang datang pada waktu ini pasti punya hajat yang amat besar. Oh, sida darwaza par aaya. Lalu dia telah datang pada pintu. Darwaza khola. Buka pintu. دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں. یہ ٹینگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچی کی زیادہ پانچ پنٹو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک جملہ کہا. نبی تلاح اچھا ساتو کلمہ. اے ابو جہل تو اس کلمے کو پڑھ لے جس کلمے کو میں لے کر اللہ کی طرف سے آیا ہوں. تیری سرداری اس دنیا میں بھی باقی رہے گی اور تیری سرداری آخرت میں بھی اللہ پاک عطا فرما دے گا. وہی ابو جہل kamu ucaplah satu kalimah yang telah aku bawa daripada Allah SWT, maka Allah akan kekalkan kedudukan kamu di dunia ini dan juga kedudukan kamu di akhirat nanti. Itu bukan dalam hidayah ke nanti. Tapi tidak ada hidayah dalam takdirnya. Dia jumlah sungguh khamush pada orang aku dia. Setelah dengar ucapan Nabi tadi, dia terus diam. Akhirnya dia kata, Kain eh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tuh tidak boleh. Dia kata ke darwaza andar se band kar. Lalu dia kata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tak mungkin. Maka dia terus itu pintu ini. Ghor karo uske jawab par darwaza band karne par Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam ke dil ke upar kya kaise tareef hui. Jadi coba kita bayangkan, daripada jawapan Abu Jahal tadi dan dengan dia telah tutup pintu, maka apakah perasaan Nabi, bagaimana perasaan Nabi pada waktu itu? Aur aapne یہ نہیں اس کے باوجود بھی آپ آخری وقت تک فکر میں لگے رہے کسی طرح اس کو بھی ہدایت مل جائے اور یہ بھی کلمہ پڑھ لے. tapi bukan setakat itu saja, Nabi tak berhenti di situ saja, bahkan Nabi sentiasa fikir risau bagaimana Abu Jahal juga akan dapat beriman pada Allah. کیونکہ امید تھی کہ یہ اس میں استعداد جتنی عمر میں حضرت عمر میں ہے اتنی اس کے اندر ہے, اگر یہ اسلام قبول کر لے گا تو اور اسلام کو قوت اللہ kerana harapan sentiasa ada pada Nabi melalui kemampuan yang ada pada Hazrat Umar, begitu juga yang ada pada Hazrat Abu Jahal, kepada Abu Jahal ini melalui Allah SWT akan majukan agama. Jadi jika Allah hidayah cahata hai, deta hai, jika nahi cahata Allah nahi deta. Tetapi hidayah di tangan Allah SWT, pada siapa yang Allah mahu Allah bagi, pada siapa Allah tak mahu Allah tak bagi. Uski mukaddar mein hidayat nahi. Tiada hidayah pada takdirnya. Ha, to maine ye qissa isliye sunaya ke hame kabhi kisi bhi apne mohalle mein jo reh rahe hain mukhtalif tabqat, kabhi bhi kisi se mayus nahi hona chahiye, na umeed nahi hona chahiye. Jadi saya bagi tahu kisah ni adalah supaya tuan-tuan faham. Supaya tuan-tuan tidak akan pernah putus harapan dengan sesiapa pun dalam beriman ataupun sesiapa pun dalam kampung kita. Koi badi sakti se mohalle mein humse pesh aata hai, غلط بات کرتا ہے, اس سے بھی پور امید رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس کے دل یہ اس کا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں, سب چاہے گا اللہ پھر دے گا. satu orang yang marah dengan kita, tak suka dengan kita, pada dia pun kita sentiasa doa, usaha supaya, dan kita ada harapan supaya satu hari nanti Allah SWT akan pilih dia. اس لیے اپنے محلے کے اندر ملاقاتوں میں ہر ایک سے ملنا اور بار بار ملنا. Jadi sebab itulah dalam kampung kita, kita kena jumpa dengan setiap orang dan berkali-kali kita dah jumpa dengan dia. Ya ni ke mulaqat kar rahe hain, kuch ghar chhodte ja rahe hain, jin gharon se hamara koi taluq nahi aur jin se taluq hai un gharon mein mulaqat kar rahe hain. Dan kita jangan buat begini. kita jumpa dengan rumah-rumah tertentu saja. Orang yang kita kenal, kita jumpa. Yang kita tak kenal, kita tak jumpa. Mujhe baat sunne mein aayi ke baaz jagah Malaysia ke andar rozana ki mulaqatein masjid ke jamaat ke saath bhi baaz ghar chhod dete hain aur baaz gharon mein mulaqatein karte hain. Ini kami dapat, kami dengar perkara ni, kami dapat tahu tentang perkara ni di Malaysia. Kadang-kadang ada setiap tempat dia jumpa dengan rumah-rumah tertentu sahaja. Nahi, harif se milenge. Jangan buat begitu. Kita kena jumpa setiap orang. Bar-bar milenge. Berkali-kali kita kena jumpa. Dil tu Allah ke hati mein hai. Hati dalam genggaman Allah SWT. Ek shakhs se hame nazar aata hai ke ye is kaam mein nahi lagega, lekin Allah ke yahan faisla ho chuka hai ye kaam mein lagega. Walaupun kita nampak pada keadaan sekarang ni dia tak akan datang pada usaha, tetapi dengan kita usaha berkali-kali Allah SWT akan bawa dia. Allah ke yahan to hamari fikr aur hamari dua dekhi jayegi. Allah SWT akan lihat fikir dan doa kita. Ye deen ki mehnat karne wale jo hain inke dilon ke andar kitni fikr hai mohalle ke logon ki. Dalam hati, dalam fikir risau orang yang sedang buat usaha kaku-kaku ni, banyak manakah fikir dan usaha mereka. Harif se mil jaye, harif ko lagan. Jadi kita kena jumpa dengan setiap orang dan kita kena ajak mereka. Aur mohalle ke har saathi ko Allah ke raaste mein nikal. Untuk kita bawa mereka keluar jalan Allah SWT. بعض لوگ کام آپ بیٹھ کے نہیں سمجھا سکتے مجھے اللہ کے راستے میں نکلیں گے وہ خود سمجھ جائیں گے kadang-kadang ada orang tu kita takkan dapat fahamkan dia dengan cara kita bagi tahu pada dia, cakap dengan dia, tapi bila kita bawa dia keluar dia akan faham. اپنے تعلقات قائم کر لیں. Kita kena apa ni, kita kena wujudkan apa ni taluk dengan mereka. اس نیت سے تعلقات قائم کر لیں کہ اس دین کی محنت سے مجھے لگانا. Dan kita wujudkan takluk perhubungan dengan mereka dengan niat supaya nanti dia akan dapat keluar jalan Allah SWT. Uski apne aap ko pesh karna, koi uski zarurat hai usko pura karne mein, khud uski zarurat ko pura kare. Dan kalau lah dia ada apa-apa hajat, maka kita kena bagi tahu, kita kena cuba untuk tunaikan hajat dia. وہ کہیں رہا ہوا ہے, اس کی بیوی بیمار ہو گئی, پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی بیمار ہو گئی, فوراً اپنے بیوی کو لے جا کر اور اس کی بیوی کے پاس اس کی بیوی کو لیا اور ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ, اگر یہ اسپتال میں لے جانا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ اس کی بیوی کو اسپتال لے کر جاؤ. یہ عمل ایسا ہے کہ جب وہ لوٹے گا تو یہ عمل اس کے دل کو پھیر دے گا. Kalaulah satu kali itu dia tak ada di rumah, dia pergi ke satu tempat dan di rumah isteri dia dah sakit, maka kita dapat tahu isteri dia sakit, maka kita bawa isteri kita jumpa isteri dia dan bawa dia pergi hospital dan ambil, dapatkan jumpa dengan doktor. Maka kalaulah kita dapat buat begini, perkara ni bila dia balik nanti dia dapat tahu kan, tentang ini, maka ini akan bawa dia untuk lebih dekat dengan Rasul. So, masjid ki jamaat ke hak کہ ہر ساتھی کے ذہن میں پورا محلہ ہر وقت رہے ایک ایک ایمان والا. جبھی اہلی جمعہ مسجد میں دلال فکر امریکہ کنا تھا فکر ان کے ستیا ہوگا دلال کمپوں گیا اور اس کو کوشش میں لگا رہے کسی طرح اللہ کے راستے میں نکل جائے. Dan sentiasa kita buat usaha bagaimana pulang itu akan dapat keluar jalan Allah SWT. Kisi ke tiga din sahih lag gaye پھر اس کام میں وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. کلولا ستورا تو دفعہ ہوا تیگا ہر کی دنگان بتول مکر دیا کن مکہ مجھو دیدا موشن. اللہ نے اس کام میں اتنی طاقت اور اتنی کشش رکھی ہے, صحیح طریقے سے وقت اگر تین دن کسی کا لگ جاوے گا تو یہ کام خود کھینچ لے گا اس کو اپنی طرف. اللہ سبحانہ وتعالیٰ telah letak kesan daya tarik dalam Musa ni, kalaulah dia dapat keluar tiga hari pun maka dia akan makin maju dalam agama. مسجد کی جماعت کے ساتھیوں کو تو یہ کام ہے کہ محلے کے ساتھیوں سے تعلق بڑھاتے چلے, بڑھاویں تعلق خوب قائم کریں اور اس لیے سے کہ اللہ پاک ان کو اس محنت میں لگا دیں جماعت میں نکل جائیں. Jadi ini juga satu cara yang penting, satu cara yang khusus untuk apa ni ahli jemaah masjid untuk ciptakan hubungan tanduk dengan semua orang dalam kampung kita dengan niat supaya melalui perhubungan ini, tanduk ini, satu hari nanti kita akan dapat bawa dia keluar dalam Allah SWT. تو مسجد کی جماعت کے ساتھی کو ہر یعنی ہر مہینے ہر مہینے اپنی جماعت بنا کر اس کو تین دن کی جماعت میں جاتا ہے. یعنی اسے تو setiap ahli jemaah masjid pada setiap bulan kena bentuk jemaah untuk keluar 3 hari. ہفتے طے ہو نکلنے کے مسجد کی جماعت کے, پہلے ہفتے میں جانے والے, دوسرے ہفتے میں جانے والے, تیسرے ہفتے میں جانے والے. جدی dalam kalangan ahli jemaah masjid tadi mereka kena tetapkan mingguan yang mereka nak keluar 3 hari. Minggu pertama, bulan minggu pertama, ni minggu kedua, ni minggu ketiga, seterusnya. نئے نئے ساتھیوں کی جو تشکیل ہو ان ساتھیوں کو جو تشکیل پہلے ہفتے میں ہو جائے پہلے ہفتے میں چلے جائیں. Jadi mereka yang orang-orang baru yang kita apa ni ajak mereka untuk keluar bersama kita, mereka yang keluar minggu pertama, maka bulan depan pun minggu pertama. Dia 3 hari lagawenge, 40 hari lagawenge. Dan orang yang keluar 3 hari, nanti dia akan keluar juga 40 hari. 4 bulan lebih lagawenge. Dan akan keluar 4 bulan. Oh, mungkin pun fikirnya wale bhi honge. Dan mereka keluar ke negara-negara jauh. Hame to har waqt masjid ki jamaat ka saathi tha. کہ دماغ میں تو ہر وقت یہ بات بھری رہے کہ محلے کے ایک ایک ایمان والے کو اس محنت میں لگانا. جدی patutnya kena sentiasa ada dalam fikiran ahli jemaah masjid ni bagaimana untuk dia bawa semua orang dalam kampung dia pada usaha ni. روزانہ کی ملاقات میں, ڈھائی گھنٹے کی ملاقاتوں میں ان سے بھی ملنا ہے جنہوں نے ارادے کر رکھے تھے اور 3 دن میں جانے کا ان کا وقت آ گیا, یا 40 دن میں جانے کا وقت آ گیا, یا 4 مہینے میں جانے کا وقت آ گیا. Kita juga dalam usaha 2 jam setengah ni, dalam kursusi yang kita buat, kita kena jumpa dengan mereka yang telah buat azam untuk 2-3 hari, untuk 40 hari, kita jumpa dengan mereka. Fir masjid ki jamaat, masjid ki jamaat hai, inke. Ek mehnat inhe ye bhi karni hai, rozana ki mulaqaton mein, ghar ki taleem ki taraf mutawajjih karna hai har ek. Kita juga ahli jemaah masjid ni, mereka juga kena usahakan melalui kursusi 2 jam setengah ni untuk wujudkan rumah taklim rumah. Masjid ki jamaat ke saath ki jitne saathi hain har ek ke ghar mein taleem ho rahi ho aur mohalle ke andar bhi mehnat ho rahi ho ki har ghar mein taleem ka halqa qaim ho jaye. Jadi setiap ahli jemaah masjid juga kena pastikan bahawa dalam rumah mereka pun ada taklim. Dan mereka kena buat usaha supaya setiap rumah dalam kampung mereka wujud taklim. Ghar ke taklim mein ghar ke mard bhi shirkat zaruri hai. Dan dalam taklim rumah orang lelaki kena ada. Masjid ki jamaat ke saath jo gharon mein jo taklim ho to inme taklim ke saath 6 number ka muzakara bhi ho. Dan dalam taklim rumah bersama dengan taklim mereka juga kena buat muzakarah 6 sifat. Kaam karne wale saathiyon gharon ke andar 6 number ka ke saath تعلیم کے ساتھ 6 نمبر کا مذاکرہ بھی. جدی ناکتکون اور ہم بہت اسہ اگامہ نہیں دلان تعلیم ہمہ میکا کنا بہت مذاکرہ 6 صفات جگہ تشکیل بھی ہو دن کنا دا تشکیل جگہ جو مذاکرہ کرے وہ تشکیل کرے بلے بہت مذاکرہ 6 صفات کیتا جگہ کنا تشکیل دلے کی تشکیل 4 مہینے کی تشکیل تشکیل تو 40 ہاں گی تشکیل تو 4 بودان تو روزانہ کا مشورہ اور یہ روزانہ کی ملاقات ہے. یہ مسجد کی جماعت کے دو اہم کام ہیں. جدی یہ دو پکارو yang penting dalam usaha masjid ni, satu setiap hari mesyuarat, yang kedua setiap hari kita buat ملاقات. ان ساتھیوں کے پاس بھی مسجد کی جماعت مشورہ کر کے دو ساتھی بھیجے, ان کے پاس ہی بھیجے گی جو مشورے میں آنے والے تھے اور اب ان میں کمزوری آ گئی, ان کے پاس بھی دو ساتھی جا کر ان سے بات کریں. Kita juga kita kena hantar dua orang jumpa dengan satu orang dalam teman kita yang dia sepatutnya datang duduk dalam mesyuarat tetapi kerana apa-apa kelemahan dia tak dapat datang. Kita kena jumpa dengan dia juga. اور جو پڑھنے والے ہیں طلبا مسجد کی جماعت کے ساتھی روزانہ کی ملاقاتیں طلبا کے اندر کریں, لڑکوں کے اندر کریں ملاقات. دین اسٹوڈینٹ مسجد کی جماعت کے اسٹوڈینٹ روزانہ کی ملاقات ہے, ڈھائی گھنٹے کی محنت ہے, لڑکوں کے پاس جانے ملاقات ہے. Dan untuk student, satu orang student, dia juga kena lipatkan diri dalam usaha ni. Kena jumpa dengan student-student yang lain dan begitu dengan pemuda-pemuda yang lain. تو روزانہ مشورہ کر کے روزانہ کے ملاقاتوں کی ترتیب محلے کی مسجد کی جماعت کی ضروری ہے. Jadi ini adalah satu perkara yang penting untuk setiap ahli jemaah masjid buat urusan ini pada setiap hari, jumpa pada setiap hari. Aur har tabqa se milna, dan jumpa dengan semua orang. Jadi maine kaha bhi jo milna chahte unse hi milna, jo milna nahi chahte unse bhi milna. Seperti yang saya bagi tahu tadi, satu orang yang suka untuk dijumpai pun kita jumpa dengan dia, dan satu orang yang tak suka untuk kita jumpa dengan dia pun kita kena jumpa dengan dia. Rona us waqt aayega jab koi ghar se nikal dega ke jao mere ghar se aainda na aaye. Kita akan dapat menangis dalam doa kita bila kita dihalau untuk jumpa dengan seseorang. Doa mang ke phir jana. Kita minta doa dan kita jumpa dengan dia lagi. Ye fikr jo hai, ye kaam ki azmat دل کے اندر کام کے اندر آئے گی اور جس کے پاس جا رہے ہیں اس کو بھی قریب کریں jadi ini akan membuatkan kita makin rasa keagungan dengan usaha ni setelah kita jumpa dengan mereka berkali-kali. کوئی محلے میں ایسا ایمان والا نہ بچے جس سے جی روزانہ کی ملاقاتوں میں ملاقات ہر ایک سے ملاقات ہو چکی ہے. Kita kena pastikan supaya jangan ada satu orang pun yang tertinggal dalam kampung kita. Kita kena jumpa dengan semua mereka. Agar kuih sahati aise hai joh 10 bajay ke tarif milte hai, din mein nahi milte, toh mashwere mein tay ho, bhai ye do sahati aaj 10 bajay mulaqat kare raat. Kalau lah ada satu orang dalam kampung kita yang pada waktu siang dia kita dapat jumpa dia, dia balik daripada kerja 10 malam. Jadi kita kena mesyuarat supaya ada dua orang yang sedia untuk jumpa dengan dia pada waktu 10 malam. Ek to rozana ka mashwara aur rozana ki mulaqat hai, do cheezon ki. Jadi dua perkara, satu mesyuarat pada setiap hari dan satu lagi 2 jam setengah setiap hari. Mulaqaton mein nayi mulaqatein bhi hain, woh mulaqatein bhi hain jo Allah ke raaste mein jo nikalne wale hain unko bhi aaj hazir karaye. Jadi dalam 2 jam setengah ni kita jumpa dengan orang baru juga dan juga dengan orang lama yang telah buat usaha ni. Mulaqaton mein tartib ke sath har ek se mulaqat hai, kisi ko nahi chhodna. Dan dalam khususi 2 jam setengah tadi, kita kena buat dengan tertib supaya tidak ada yang tertinggal. Kemudian, rozana ke amal mein, do talim hai, ek masjid ki talim hai, ghar ki talim. Dan satu lagi amal yang kita kena buat setiap hari ialah 2 talim. Satu talim di rumah, satu talim di masjid. Ehtimam se. Kita kena buat dengan ehtimam. Ye majmah jaise yahan ye baitha hua. مسجد کی تعلیم میں شرکت ضروری اور اپنے گھر کی تعلیم میں شرکت ضروری. Jadi ini semua contoh yang ada di sini. Kita kena duduk dalam tanding masjid kita juga dan kita kena duduk dalam tanding di rumah kita juga. Kerana tu zimmedar ho. Kerana tuan-tuan semua adalah zimmedar, orang yang bertanggungjawab. Tumhara amal ko dekh kar dusre niche ki satah ke saathiyon ke andar bhi tumhara rukh qayam ho. Orang lain akan tengok amalan tuan-tuan. Amalan tuan-tuan dan mereka akan ikut. Jadi khususnya se masjid ke jamaat ke, har saathi ke apne ghar ke talim mein ehtimam se shirkat usse karni. Jadi sebab itu kita kena sertai dua-dua talim ni dengan ehtimam. Aur ghar ke talim ki ahmiyat bhi aayegi. Dan kita akan rasa kepentingan usse talim, apa ni amalan talim ni. Rozana ka mashwara, rozana ki 2.5 ghante ki mehnat, روزانہ کے 2 تعلیمیں اور پھر ہفتے کے 2 گھر عمومی گھر مشورہ pada setiap hari buat 2 jam setengah setiap hari, 2 تعلیم setiap hari, dan yang keempatnya ialah umum gash 2 gash. اور عمومی گش بہت اہم گش ہے, dan umum gash ini satu gash amat penting. اس کو اسلام کی جڑ کی ہڈی کہا گیا ہے, بیک بون. Jadi dia dikatakan sebagai tulang belakang bagi usaha ini. Ehtimam iska karna. Kita kena jaga gash. Gash ke din masjid ke jamaat ke sare saathi maujood ho. Pada hari gash, semua ahli jemaah masjid kena ada. Subah mashwara mein sabko yaad dehani karai jaye. Pada mashwara subuh lepas subuh tu, kita kena ingatkan semua ahli jemaah kita. Jo maujood nahi hai unke paas ek jamaat jaye aur unko yaad dehani karaye ke aaj gash ka din hai. Dan mereka yang tak ada dalam mesyuarat, kita kena hantar orang pergi jumpa dia untuk ingatkan dia bahawa pada hari ini gas kita. یہ بہت طاقتور عمل ہے. یعنی اللہ سے تو عملہ یہ عمل ہوا. یہ فرماتے ہیں کہ بے غرض ہو کر بے طلب بندوں میں نبیوں نے جس طرح محنت کی ہے یہ اس سے مشابہ دشن ہو جاتی ہے, میل کھا جاتا ہے. جدی حقیقت کا کام یعنی کر لیں بے غرض ہو کر مدینہ تب کو اپا اپا کا مقصد kita kena jumpa dengan semua orang yang tidak ada salat dalam hati mereka. Anbiya ki mehnat jo hai usse mel kha jata hai. Anbiya ne jis tarah mehnat ki, ini adalah usaha yang paling mirip dengan usaha nabi-nabi. Isliye har purane saathi ka isme shirkat zaruri hai. Jadi itu semua orang semua kalpun kena lipatkan diri dengan gas. مشورے میں اگر نہیں ہے موجود تو اس کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. کلو دیر تک پتا مشورہ وقت باقی ہے کہ تک نہ ہنستا ہوگا تو ہنگت کر لیا. یقین کے ساتھ کش کرنا کہ اللہ اس گشت کو قبول فرما کر اللہ کی طرف سے ہدایت کے ہمارے چلے گی. جب کہ تک نہ بات نہ یقین بھاو اللہ سب تعالیٰ کا تریم اور گشت نہیں لالو یہ اللہ سب تعالیٰ اکن انتر انتر ہدایت اللہ تعالیٰ کا پوتر کا ہدایت. ہمارے گرو فرماتے ہیں جو اللہ انہوں نے برکت عطا فرمائے وہ بھی حیات ہیں کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جمعرات کے دن اس مسجد میں گشت ہوتا ہے. جمعرات کے ساتھ اولان ایلڈرز کی طرف بلیاؤ ماسیح لگی ہی جو جدی اس موقع اللہ سبحانہ وتعالی باقی keberkatan pada umur beliau. Beliau beritahu bahawa pada zaman Mona Elias setiap hari Khamis ada gash di masjid ni dan buat gash di masjid pada Khamis. اور دوست کئی دن پہلے سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا ہم سے شروع کر دیتے تھے کہ وہ اللہ سے مانگنا شروع کرو, دعا کرنی شروع کرو کہ اللہ جس کیفیت کے ساتھ تو گشت کرانا چاہتا ہے وہ کیفیت ہمیں عطا فرما. beberapa hari sebelum hari gas tu Maulana Elias dah mula ingatkan kita, kamu mintalah pada Allah, minta doa pada Allah dengan supaya Allah SWT beri kepada kita sifat kaifiyah yang Allah SWT mahu daripada satu orang untuk buat gash. Aur jis istizar ke sath Allah ke istizar ke sath ye gash karna chahiye wo istizar bhi Allah ne ata farmaya. Dan dengan perasaan istizar, perasaan kita meyakini apa ni tentang usaha ni, perasaan itulah Allah SWT bagi pada kita masa kita buat gash. Do tin din pehle ye duaen mangni shuru karo. 2-3 hari sebelum hari gash kita dah kita minta doa perkara ni. اور پھر یہ بھی اللہ سے دعا کرنی شروع کرو کہ اللہ اس گشت کو جو جمعرات میں ہوگا اس کو قبول فرما کر یا اللہ تو دنیا کے کناروں پر ہدایت کی ہوائیں چلا. جان کی تجھ کا متا دعا وہ تھی کہ اس پلماری گشت یا اللہ کا کریم اللہ گشت نہیں جان دنگانیا کا سیبا لا ہدایت کس لیے وہ تم پاس. یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو کتنا پھر مت لگنا یقین پر اللہ تعالیٰ دنیا کے کناروں پر اس دعوت کی محنت کو پہنچا دے سپاہی اللہ سبحانہ وتعالی اپنی سیپہ کا نوشانی کو ہجوم ہجوم دنیا اور ہدایت کی ہوائیں چلا دے جن اللہ سبحانہ وتعالی اکن ہنسا کن بایو ہدایت. اب دیکھو دنیا کے کتنے ملکوں میں دین کا محنت الحمدللہ کوئی ملک نہیں ہے پیسہ بچا ہوا جہاں دعوت کی محنت نہیں. اس کا دعوت پہنچا دی کتنا پالے ہاں بھاو دلام نگارا چلو دنیا نہیں tidak ada negara yang tak sampai usaha ini. Semua ada dalam mereka yang buat usaha ini. So, mulkun ke hidayah dena ke Allah ke dia muskil. Jadi ini bukan satu kesusahan, kemuskilan bagi Allah SWT untuk sampaikan hidayah pada mereka. Jadi mereka kubul farmakan Allah, mulkun ke hidayah kata farmakan, Allah ke dia pun muskil. Ya Allah, terimalah usaha ini. Dan sebabkanlah hidayah melalui usaha ini ke seluruh dunia ini tidak susah bagi Allah. Kami tu isi mehnat ini, so, میں اصولوں کے ساتھ کرنے کی فکر کریں. چونکہ کتنا تنہا فکر bagaimana kita dapat buat usaha ni dengan usul yang betul. جتنی اصولوں کے ساتھ یہ محنت کی جاوے گی جو اصول ہیں اللہ پاک اس محنت کے اثرات ساری دنیا پر ڈالے. جدی sejauh mana kita dapat menjaga usul dalam buat usaha ni, maka sejauh itulah Allah SWT akan sebarkan kesan daripada usaha ni. اور جو اصولوں کے ساتھ اس محنت کو کریں گے اور قربانیاں دیں گے محنت کے کرنے میں ان کی نسلوں میں اللہ دعوت کو باقی رکھنا. Satu orang yang buat usaha ni dengan usul, dengan menjaga usul-usul ni, buat usaha ni, maka Allah SWT akan menjaga keturunan mereka dengan usaha ni. Tamam se amumi gash pukarna. Jadi kita kena buat gash ni dengan istimam. Sare usul adab کے ساتھ ماشاءاللہ اتنا آپ جانتے ہیں سب سارے اصول آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھتے ہیں اصول اصول آداب آداب اور ہر گشت میں یہ امید ماننا کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک اس گشت کو قبول فرما کر اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا dan kita kena sentiasa ada harapan setiap kali kita buat gash bahawa dengan gash ini Allah SWT akan terima dan Allah SWT akan sebarkan hidayah pada setiap tempat. اس لیے یہ نیت کر کے جانے کہ خصوص طور سے جو یعنی گشت کا عمل ہے اس عمل کو صحیح اصولوں کے ساتھ صحیح ترتیب کے ساتھ جو بنیادی عمل ہے اس کو اہتمام سے ہمیں کرنا jadi atas maksud itu kita kena buat niat dan azam dari sini bila kita balik ke tempat kita lagi kita nak buat gash dengan penuh ihtimam dengan menjaga segala adat dan usulnya insyaAllah اور ہر مہینے ہر ساتھی تین تین تین دن کی جماعت بنا کر لے جاتے اپنی جماعت بنا کر لے جاتے dan satu lagi setiap orang daripada kita pada setiap bulan dah bentuk jemaah untuk 2-3 hari اور تین دن کی جماعت کا مطلب کیا ہے 72 گھنٹے apa maksud 3 hari maksud 3 hari ialah 72 jam اب تو 65 گھنٹے وہ بھی تین دن کہتے ہیں 65 گھنٹے لگائے وہ بھی تین دن میں آ گئے jadi sekarang ni kita keluar 65 jam pun kita kata 3 hari لیکن جو تین دن کہے جا رہے ہیں وہ 72 گھنٹے ہیں jadi 3 hari ialah 72 jam 72 گھنٹے جو جماعت 72 گھنٹے لگا کر لوٹے گی وہ کامل 3 دن لگا کر جماعت لوٹ رہی ہے جماعت yang menyempurnakan 72 jam جماعت inilah yang telah menyempurnakan 3 hari جب ادھورے 3 دن لگیں گے تو اس کا اثر بھی ادھورا ہی ہوگا jadi bila kita keluar 3 hari dengan sempurna maka kesannya juga akan sempurna kamil 3 دن جو لگائیں گے وہ قربانی دے کر لگائیں گے اور قربانی جو ہے وہ ہدایت اللہ پاک قربانی پر ہدایت کی ہوا چلانا satu orang yang keluar 3 hari dengan sempurna maka dia telah buat satu pengorbanan dan melalui pengorbanan inilah Allah SWT akan sebarkan hidayah تو یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اور وقت جتنا لگانا چاہیے اس میں نہیں کمی کریں گے پورا وقت لگائیں گے jadi ini pun kita kena niat dan azam dari sini sebanyak mana waktu yang kita kena korbankan untuk jalan Allah SWT kita tidak akan kurangkan walaupun sedikit itu asalnya itu Allah SWT milti jeli jawi kesemuanya akan menjadi mudah bila Allah SWT bagi pada kita تو مقام اقام میں روزانہ کا مشورہ jadi pertama sekali مشورہ pada setiap hari اور ایسے وقت میں کہ سارے ساتھی اس کے اندر ہیں سارے صفات اس کے اندر مشورے میں موجود ہیں dengan semua orang semua lapisan semua jenis orang ada dalam مشورہ پھر روزانہ کی ملاقات ہے dan kemudian buat 2 jam setengah pada setiap hari جسے ڈھائی گھنٹے کی محنت کہتے ہیں یعنی کہ تکاتا ہے 2 جم سنگا ہر ایک ملاقاتوں میں اپنی اپنی رعایت کے ساتھ جماعتیں بنے گی دو ساتھی شام میں ملاقات کر سکتے ہیں دو ساتھی دوپہر میں کر سکتے ہیں تو جماعتیں بنے گی اپنی رعایت کے ساتھ kita kena buat 2 jam setengah tadi dengan kita ambil tahu keadaan setiap orang daripada kita kalau dia dapat bagi masa pada waktu pagi maka dia buat khususnya mulakat pada waktu pagi kalau tengah hari atau petang seterusnya اور تقاضے پر جمع کرنا ہمیں dan kita pergi jumpa dengan bawa تقاضے پر روزانہ کا مشورہ اور روزانہ کی 2.5 گھنٹے کی محنت setiap hari mesyuarat dan setiap hari 2 jam setengah ada saya mana abhi yang kiya 2 ghante ki mehnat mein koi tampa apne mohalle mein nahi chhodna koi milna pasand kare usse milenge milna pasand nahi karta usse bhi milenge mil baar baar milenge seperti yang saya bagi tahu tadi dalam 2 jam setengah ni kita kena jumpa dengan setiap orang satu orang yang suka untuk dijumpai pun kita jumpa dengan dia satu orang yang tak suka kita jumpa dengan dia pun kita kena jumpa dengan dia ایسا نہیں کہ ملاقاتوں میں دو گھر بھی اس کے چھوڑ دیے پھر کسی سے ملاقات کرنے جانا ہے کہ ان دو گھر سے کوئی نہیں ملتے کہ یہ لوگ ملتے نہیں ملنا پسند نہیں کرتے Jangan kita buat. Ha, kita jumpa dengan satu rumah, lepas tu kita tinggal dua rumah, kita jumpa dengan rumah yang keempat. Orang tanya kenapa tak jumpa? Kata ni dia tak mau, dia tak suka untuk dijumpai. Orang ane wali jemaah, koi jemaah aa jawe apne masjid ke andar, uski bharpoor nusrat karo. Dan kalaulah jemaah datang ke masjid kita, kampung kita, maka kita kena nusrah dengan sepenuhnya. Agar masjid ki jemaat aane wali jemaat ki nusrat ka haq ada kar degi, to ye aane wali jemaat tumhare kaam ki satah ko badha degi har jagah. Kalaulah kita dapat nusrah dengan sepenuhnya pada jemaah yang datang ke kampung kita, maka Allah SWT akan bagi taufik, maka jemaah tadi akan menjadi sebab untuk majunya kerja di masjid kita. Mohon lege rehne walon se tum baat karne mein ehtiyat karoge, lekin aane wali jamaat jam kar unko daawat de denge. Kita mungkin tak mampu untuk cakap dengan sepenuhnya dengan orang kampung kita, tetapi orang yang datang dalam jemaah di masjid kita, dia akan dapat bagi dakwah dengan sepenuhnya. Tu jemaah aa jawe usko pura istemal karo. Kita kena guna dengan sepenuhnya jemaah yang datang ke tempat kita. Sabse mulaqat karwa. Kita bawa dia untuk jumpa dengan setiap orang. Jemaat mein mukhtalif safat ke log hote hain, us safat ke aitbaar se unse mulaqat karo. Dalam satu jemaah tu ada berbagai jenis orang. Lalu kita bawa setiap jenis orang tadi untuk jumpa dengan orang sesuai dalam kampung kita. Masjid ki jamaat agar mazboot hai to aane wali jamaat ka wo pura istemal kare. Jadi kalau la jemaah masjid tadi kuat, maka mereka akan dapat guna jemaah tadi dengan sempurna. Aur aane wali jamaat kaam ki satah badha degi. Dan jemaah yang datang ni akan dapat meningkatkan tahap usaha di masjid kita. 4 mahine ki jemaat mein zara si kamzori thi wo puri ho jayegi. Kalau kita tak dapat bentuk jemaah 4 bulan dari masjid kita, maka mereka akan dapat tunaikan takaza. Pindah ke jemaah banne mein kamzori thi wo puri kar di jemaah. Kita lemah untuk menyiapkan jemaah satu jemaah 40 hari, maka jemaah ni akan menyempurnakannya. Itu kurbani dekar khub aane wali jemaat ka saath dena. Jadi sebab itu kita kena nusrah jemaah ni dengan penuh pengorbanan. Itu insyaallah aane wali jemaah tumhare mohalle ke andar kaam ko baha kar chali jayegi. Jadi dengan cara ini jemaah yang datang ke masjid kita akan memajukan usaha di masjid kita. Aur apne mohalle mein ye bhi dekhna ke hamare mohalle ke mein jitne imaan wale reh rahe hain sab yani sab ka waqt Allah ke raaste mein lag jaye. Itu juga kita kena fikir bagaimana setiap orang kampung kita dapat keluar jalan Allah SWT. Aur rozana ki mulaqaton mein jaise main abhi pehle bhi kaha ki har ek ehtimam se kehna ki bhai aap apne ghar mein bhi taleem kiya karo. Jadi seperti yang saya bagi tahu tadi, bila kita jumpa dalam 2 jam setengah kita buat posisi jumpa dengan orang kampung kita, kita kena bagi tahu mereka supaya mereka dapat hidupkan taklim di rumah mereka. Aur masjid ki jamaat jo rozana mashwara kar rahi hai jahan jahan masjid ki jamaat hai, khususan se ye jo majma hai kisi na kisi masjid ki jamaat se juda hua hai, to inke gharon ke andar to ehtimam se taleem ho rahi ho aur inki shirkat bhi ho rahi hai. Dan kita juga untuk jemaah masjid, untuk orang masjid-masjid seperti tuan-tuan yang ada di sini, mungkin tuan-tuan ni ada jemaah masjid yang tersendiri di kampung-kampung tuan-tuan. Jadi kita kena pastikan antara kita ni kena ada taklim di rumah kita juga, dan kita juga sertai taklim di rumah. Hamare bade ab isko badi taqeed se keh rahe hain ki ghar ki taleem mein ghar ke mard ki shirkat ab zaruri hai. Jadi orang tua kita amat menekankan perkara ni supaya kita wujudkan taklim di rumah kita, dan kita juga sertai dalam taklim tadi. Terus taklim ki ahmiyat baqi rehti hai. Maka dengan ini kepentingan taklim tadi akan kekal. Aur ghar ki taleem mein kitab bhi padhi jaye, 6 number ka muzakara bhi ho. Dalam taleem rumah kita kena baca kitab dan kita muzakara 6 sifat. Fazail ki kitab mein hum muntakhab hadith ye padhe jaye aur phir 6 number ka muzakara bhi ho. Kitab fazail amal dan kitab muntakhab hadith, dua kitab ni kita kena baca dan kita muzakara 6 sifat. Tapi tashkil bhi ho. Dan lepas tu kita kena buat tashkil. Ye bhi zaruri hai. Ini pun penting juga. फिर 3 दिन की जमातें ऐसे तक ऐसे ऐसे ऐसे तक 3 दिन की जमातें ऐसी जगह ले जाई हमें जहां काम नहीं, जैसे अभी मैंने अर्ज किया था काम नहीं हो रहा है, या काम मस्जिद की जमात टूटी हुई है, मस्जिद की जमात बनानी, Jadi dalam 3 hari kita kena hantar jemaah 3 hari ni ke tempat-tempat yang masih belum ada lagi usaha, ataupun di tempat-tempat yang usaha masjid dia lemah, ha, untuk kita wujudkan, untuk kita kuatkan usaha masjid ni. Nenek juga tempat-tempat baru kita kena hantar. Umumnya log rahe hai, kafir hai iman walon ka, lekin koi masjid nahi hai wahan bhi, wahan bhi, wahan bhi dusra masjid hai. Kalau ada satu tempat orang Islam duduk situ tapi tak ada masjid, situ pun kena pergi. Kayi hafta tak dusra kash karte rahe aur wahan wahan masjid ki jamaat bana de. Dan satu tempat yang dah berapa minggu kita buat dua kash kedua di situ, di situ juga kita nak fikir bagaimana jemaah masjid akan dapat wujud. Ya 3 din ki jamaat jahan tak ja sakti hai wahan kahin koi aisa pocket hai jahan ईमान वाले रह रहे हैं लेकिन कोई मस्जिद नहीं है, तीन दिन की जमात किसी किसी किसी किसी के किसी के कमरे में किसी के घर घर के अंदर ठहरे. Jadi kalaulah satu tempat tu ada orang Islam, ada orang Islam di situ tapi tak ada masjid, tak ada surau, maka kita kena hantar cuma 3 hari dan kita usahakan untuk tinggal di mana-mana tempat, satu bilik sebagainya, untuk kita dapat buat usaha di situ. Orang ठहर कर पहले दिन भी मुलाकात करें, हम अगश करें, बयान हो दूसरे दिन भी, तीसरे दिन मस्जिद की जमात बना दे. Dan pada hari pertama kita sampai tempat tu, kita jumpa dengan semua orang, ada bayan, ada gas, hari kedua, ketiga, dan pada hari ketiga itu kita kena pastikan bahawa kita dah wujudkan jemaah masjid di situ. Kam se kam talim shuru kara de, sekurang-kurangnya ada talim di situ. Aisi jagah bhi dusra gas kiya jayega jahan मस्जिद है या मस्जिद नहीं है लेकिन ईमान वाले रह रहे हैं, वहां दो चार मर्तबा पांच मर्तबा दूसरा अगर किया जाएगा और वहां के ईमान वालों से बात की जाएगी. Jadi kita juga kena buat dua gas kedua pada tempat-tempat yang ada orang Islam, dan ada orang Islam di situ dan masjid ada ataupun tidak ada. Kita buat 2.5 jam pada tempat tu untuk kita wujudkan jemaah masjid pada tempat tu. Or masjid ki jamaat wahan bana de. Nah, kita nak wujudkan jemaah masjid pada tempat tu. Kam se kam talim wahan shuru karwa de. Sekurang-kurangnya kita wujudkan talim di situ. To aise ilaqe talash kar le ki jahan koi iman wale hain lekin koi din ki mehnat nahi ho rahi, wahan 3 din ki jamaat le jaakar aur wahan kaam shuru kara de. Kita cari kampung-kampung yang ada orang Islam tetapi masih belum ada usaha agama di situ, kita cari kampung macam ni, kita hantar jemaah 3 hari. Dusre gash ke zariye se bhi nayi jagahon par kaam shuru karaya jata hai aur 3 din ki jamaat ke zariye se bhi zara dur ke ilaqon mein jahan 3 din ki jamaat ja sakti hai wahan kaam shuru karaya jata hai. Kita nak mulakan usaha melalui gash kedua, kita hantar untuk gash kedua 3-4 kali di situ. Dan pada kampung-kampung yang agak jauh sikit, kita hantar jemaah 3 hari. Bar-bar dusra gash karna, ya us ilaqe mein jahan kaam shuru karana hai, 3 din ki jamaat bar-bar le jana, isse inshaAllah wahan kaam jamega, kaam shuru hoga. Jadi berkali-kali kita kena hantar, kita buat gash kedua di situ, di tempat yang kita nak mulakan usaha tadi. Dan begitu juga kita hantar jemaah 3 hari berkali-kali untuk kita dapat wujudkan jemaah masjid di situ. Har jagah ye fikr karni ke har jagah din ki mehnat aur masjid ki jamaat har jagah ban jaye. Jadi kita kena sentiasa fikir supaya setiap tempat dapat diwujudkan jemaah masjid. Setiap tempat dapat diwujudkan jemaah masjid dalam usaha agama. Kisi ilaqe mein masjid ki jamaat agar bani hui hai, क्या मतलब है इसका कि दीन की मेहनत इस इलाके के अंदर हो रही है. Jadi kalaulah kita dapat wujudkan jemaah masjid di satu tempat tu, maka ini bermakna kita telah wujudkan usaha agama di tempat tu. जिस इलाके में दीन की मेहनत अगर हो रही है तो उस इलाके के ईमान वालों का दीन इस्लाम हिफाजत में है, महफूज है. Bila wujudnya usaha agama di sesuatu tempat itu, maka agama orang tempat tu akan terselamat. और कहीं जहां जिस मस्जिद में दीन की मेहनत मस्जिद की जमात नहीं बनी हुई है, जिस इलाके में मस्जिद की जमात नहीं बनी हुई है, तो वहां उस इलाकों में फिर ईमान वालों का दीन वो खतरे में है. Kalaulah di satu tempat tu usaha agama tak dapat diwujudkan, maka ini bermakna keadaan agama orang beriman di tempat tu tidak akan terselamat dan tidak akan terpelihara. Kerana mahal jo hai ni mahal. Mahal bahut buri tarike se bigad chuka. Kerana apa? Kerana mahal, suasana di sekeliling kita sudah amat teruk, sudah amat rosak dengan teruk. Akhirat ko bhulane wala mahal hai. Mahal lupakan akhirat. Akhirat se andha karne wala mahal hai. Mahal buta dengan akhirat. Din se dur karne wala mahal hai. Suasana untuk kita jauhkan, jauh daripada agama. Jadi is mahal se bachne ka rasta ye hai ki kisi na kisi masjid ki jamaat se apne mohalle ko joda jata hai. Jadi untuk kita selamatkan keadaan ini, untuk kita selamatkan keadaan ini, kita kena wujudkan apa ni usaha agama jemaah masjid di kampung kita. Aur din ki mehnat ho rahi, wujudkan usaha agama di kampung kita. Di علاقے میں ہو رہی ہو یا محلے میں ہو رہی ہو دین کی محنت شروع کر دو di kampung di satu mohalla kita wujudkan usaha agama. تو ہر کام کرنے والا کام کرنے والا جو ساتھی ہے وہ ہر جگہ جی مقامی کام اپنی مسجد کی جماعت بنا کر اسے کرنا ہے. جب setiap orang setiap kampung kita kena wujudkan satu jemaah masjid. Daripada jemaah masjid kita, kita nak buat usaha makam. Maksudnya, jasa ya, saya majmah ayah huwa. Isi majmah ayah huwa, har sati, kisi na kisi masjid ki jemaah se jura huwa huwa. Jadi, apa yang saya maksudkan ialah, setiap daripada kita yang datang ni, kita kena ada ta'aluk, kita kena ada hubungan dengan mana-mana masjid. Ini ishtamai jo din ki mehnat, masjid ki jemaah ke rastya se ho rahi hai, usse uska jura kayam. Dan kita ada tanduk, kita ada hubungan, kita buat usaha dengan masjid tertentu itu. So masjid ke jemaah se uska jodh hoga, to phir uske iman rozana iman mein tarakki hogi. Jadi bila dia ada hubungan dengan sesuatu masjid itu, dengan usaha masjid itu, dengan jemaah masjid itu, maka keadaan imannya juga akan sentiasa meningkat. Jadi rozana 2.5 ghante ke mulaqaton mein iman ki daawat hai. Jadi dengan kita buat mulakat, kita buat posisi pada setiap hari, ini akan menguatkan iman kita. Rozana iman ki daawat dena, Allah ki badai ko bolna, is majme ke liye bahut zaruri hai, jo deen ki mehnat ka zimmedar hai. Setiap hari kita buat dakwah, setiap hari kita cakap kebesaran Allah SWT, amat penting bagi kita yang buat usaha agama ni. Kaam karne wala rozana iman ki daawat dega, uska iman badhega aur mehfooz rahega. Aur agar kaam karne wala iman ki daawat nahi dega, rozana usaha iman girega, niche ho jayega. Bila satu orang yang buat usaha agama, dia bagi dakwah pada setiap hari, cakap kebesaran Allah setiap hari, maka iman dia akan terpelihara, iman dia akan sentiasa meningkat. Tetapi kalaulah mereka tak buat dakwah pada setiap hari, maka iman tidak akan terpelihara. Kerana jo mahal hai, jis mahal mein bana hua hai, wo akhirat se andha karne wala hai. Kenapa? Kerana suasana yang terbina di sekitar kita pada hari ini adalah membuat kita buta pada akhirat. Din rat dunia boleh jari. Kenapa setiap hari, setiap malam, pagi dan petang, kita percakapkan tentang dunia. Aankh ke raste se, kaan ke raste se, har raste se, dunia ki badai dil ke andar utari jari. Melalui jalan mata kita, telinga kita, mulut kita, kita sedang masuk benda dunia melalui jalan-jalan. Isse bachne ka rasta kya hai? Allah ki badai bolo. Jadi untuk mengelak daripada perkara ni, kita kena cakap kebesaran Allah. Isliye masjid ki jamaat kar saath hi rozana Allah ki badai bolna, rozana Allah ki badai ki daawat dena uske liye zaruri hai. Jadi untuk itulah setiap orang daripada kita setiap hari kena cakap kebesaran Allah SWT. Isliye rozana ki mulaqat mein iman ki baat karo. Dalam khususi mulaqat pada setiap hari kita cakap kebesaran Allah. Allah ki badai ki baat karo. Kita cakap tentang kebesaran Allah. Akhirat ki baat karo. Mengenai akhirat. Aaj akhirat ki baat hamari zubaan mein pad rahi. Jadi pada hari ini kita tak cakap tentang akhirat. Khub akhirat ki daawat do. Jadi kita kena bagi dakwah tentang akhirat dengan banyak. Baar baar apni zubaan se kaho ki duniya khatam hone wali hai, tootne wali hai, asal akhirat hai. Uski taiyari ke liye hum is duniya ke andar aaye. Jadi berkali-kali kita kena cakap dengan lidah kita bahawa dunia ni satu hari nanti akan fana. Dunia ini satu hari nanti akan musnah dan akhiratlah tempat yang kita akan tuju. Asal nakami kamiyabi akhirat ke, iski khub daawat do. Kejayaan dan kegagalan sebenar adalah kejayaan dan kegagalan akhirat. Ini kita kena bagi dakwah. جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, بس وہ کامیاب ہو گیا, یہ کہا جا رہا ہے. Satu orang yang telah diselamatkan daripada neraka dan masuk dalam syurga, orang inilah yang berjaya. Ini kata dia, jiske pas khub dunia ka maal aagi, aur dunia ki cheez aagi, wo kamyaab ho gaya. Jadi bukanlah satu orang yang ada dunia yang banyak, orang yang akan berjaya, bukan begitu. Aur ye nahi kaha ja raha hai ke jo jiska pet nahi bhar raha, bhooka reh raha hai, wo nakaam ho gaya. Ini juga bukan satu orang yang tidak ada makanan, orang miskin, maka dia telah gagal, bukan begitu. Kuch nahi, ye dunia ki zindagi ke imtihan ke liye, Allah har ek ka imtihan le raha. Kehidupan dunia adalah ujian semata-mata. Allah SWT sedang menguji setiap kita. Jika imtihan maaf dekar liya ja raha. Setengah orang Allah SWT uji dengan beri harta pada dia. Oh, dekar bitha kar imtihan liya ja raha. Bagi kedudukan pada dia. Or kisi ka imtihan paise dekar liya ja raha. Dan ada orang Allah SWT uji dengan mengambil duit kepada dia. Itu imtihan ki jagah hai. Jadi ini adalah satu tempat ujian. Maut aaye, imtihan khatam ho gaya. Bila datangnya maut, maka imtihan akan habis. Ab akhirat aa gayi. Akhirat akan datang. Ye asal. Inilah asal. Uski taiyari ke liye Allah ne duniya ke andar bheja. Jadi untuk persediaan untuk perkara ini dah Allah telah hantar kita pada di dunia ini. Jis daawat ki mehnat mein lagna aur dusre imaan walon ko lagana aakhirat ki taiyari wala hai, sab sabse aakhirat ki taiyari wale amal. Jadi dengan kita buat usaha agama, usaha dakwah, dan kita ajak orang lain pada usaha dakwah ini, ini adalah merupakan satu persediaan untuk akhirat kita. Ab rozana mashre mein koi baitha hua hai, jitni der baitha hua hai aakhirat ki taiyari mein laga hua hai. Setiap hari kita duduk dalam mesyuarat harian kita, selama mana kita duduk dalam mesyuarat harian kita, ini juga adalah persediaan untuk hari akhirat. Rozana ki mulaqaton mein jo jitna waqt de raha hai wo akhirat ki taiyari mein laga hua. Selama mana kita buat 2 jam setengah kita jumpa dengan orang, ini juga merupakan persediaan akhirat kita. Masjid ki taalim ke halqe ke andar baitha hua hai, ye akhirat ki taiyari mein laga hua. Kita buat taalim, selama mana kita duduk dalam majlis taalim kita, ini juga persediaan akhirat kita. Aap apne ghar ki taalim ke halqe mein baitha hua hai, us halqa taalim ka chala raha hai, ghar ki auratein, bachchiyan, mera mard sab baithe hue hain, ye khud bhi aur ghar ke sab akhirat ki taiyari mein lage hue hain. Kita buat taalim di rumah kita, selama mana kita duduk dengan keluarga kita, orang lelaki di rumah kita, wanita rumah kita yang mahram, ini semua sedang buat persediaan untuk akhirat. Har mahine naye sathiyon ko lekar 3 din ki jamaat mein gaya hai, ye khud bhi aakhirat ki fikr kar aakhirat ki taiyari ke liye gaya hai, aur naye sathiyon ko inko lekar gaya hai, inki bhi aakhirat ki taiyari hogi. Kita keluar 3 hari pada setiap bulan, kita bawa orang baru untuk keluar 3 hari bersama kita pada setiap bulan. Ini ialah persediaan akhirat untuk diri kita juga, dan untuk orang baru kita bawa mereka untuk buat 3 hari. Dan di sal mein 40 din ke liye, 4 mahine ke liye Allah ke raaste mein jo phir raha hai, aakhirat ki taiyari. Kita ke sepanjang tahun kita keluar 4 bulan, 40 hari ya, kita pergi ke negara jauh, ini juga adalah merupakan persediaan untuk akhirat kita. Khud nikalna aur iman walon ko Allah ke raaste mein nikalna aur haath kiski iske liye koshish karna, ye sab aakhirat ki taiyari mein shamil hai. Kita sendiri keluar ke jalan Allah SWT, dan kita ajak orang lain untuk keluar jalan Allah SWT, dan kita buat usaha dalam perkara ini, ini juga kesemua ini adalah merupakan persediaan untuk hari akhirat kita. Aur mulkon ki jamaat hai, bhale hi kaise mulkon ki jamaat hai, zyada nahi nikalne jaise karguzari se andaza hua, mulkon ki jamaat hai, khoob jaane chahiye Malaysia, khoob Allah ne tumhe diya hai. Jadi dari karguzari ini kita juga dapat tahu bahawa dari Malaysia ni jemaah yang dihantar ke negara jauh amat kurang sekali. Ab Indonesia jaisa mulk ke bilkul gareeb mulk hai, jahan mazdoori karne wale log rehte hain, khoob mulkon ki jamaat hai, mashallah qurbani ke sath Allah ke raaste mein wahan se mulk se nikal gaye. Indonesia walaupun lebih miskin daripada Malaysia, dan mereka ramai yang buat kerja buruk, kerja mereka buruk, tapi mereka dapat keluarkan jemaah untuk ke negara jauh lebih banyak daripada kita. Dunia bhi azbar se tum mein aur Indonesia mein bahut farak hai. Melalui amat perbezaan keduniaan kita dengan mereka amat jauh. Malaysia se khub mulkon ki jamaatein khub tafakkur se jaani chahiye. Jadi sepatutnya, seharusnya dari Malaysia banyak jemaah negara jauh dihantar. Aur tumhe to khud bhi nikalna aur apni masurat ko bhi mulkon mein phiro, duniya ke kinaron par, Afrika ke mulkon mein apni auraton ko lekar jao aur gharon ke andar amal ko qayam karo. Begitu juga kita sini kena keluar, dan kita kena bawa masurat kita keluar untuk ke negara-negara jauh, ke hujung-hujung dunia. Afrika ka taqaza hai jamaaton ka, mardon ki bhi aur auraton ki jamaaton ka. Ni taqaza Afrika untuk jemaah lelaki dan jemaah masurat juga. ان تقاضا ایسے تقاضوں کو ہمارا ملیشیا پورا کرے. Jadi takaza-takaza ni sepatutnya orang Malaysia kena penuhkan. Mardubi jemaatnya bi, ordubi jemaatnya bi Malaysia jam. Jemaah lelaki. Malaysia ke jam. Jemaah lelaki dan jemaah masturat dari Malaysia pergi. Sara Afrika. Afrika ke dhanon ki bedini dur honne ka zariya tumhare jemaat mein banega. Jadi jemaah Malaysia ni akan menjadi sebab untuk jauhnya untuk dekatnya orang-orang Afrika dengan agama. Kaam کام کو اپنا کام بنا کر جینا یہ مطلوب ہے مقصود ہے. جدی مقصود ialah kita nak jadikan kerja ni sebagai maksud hidup kita. عیش تو اللہ نے آخرت میں رکھا ہے. عیش دنیا کی جگہ نہیں ہے. عیش کی جگہ نہیں ہے. آرام کی جگہ نہیں ہے. وہ تو اللہ نے آخرت میں رکھا ہے. Kenikmatan, kerehatan, kebahagiaan yang sebenar Allah SWT telah janjikan untuk kita di akhirat, bukan di dunia. Yang tu, apne aap ko دین کی محنت میں اپنے آپ کو دن رات لگائے رکھنا, جان مال لگانا, قربان کرنا, اپنی بیوی کا بھی ذہن بن رہا ہو اس کو بھی اس محنت میں ساتھ لینا اور عیش آخرت میں جا کر کرنا. دی دنیا نی ادا tempat untuk kita sendiri dan kita juga nak bawa anak isteri kita malam siang buat usaha untuk agama, buat fikir untuk agama, dan kita mati keadaan begini sehingga Allah SWT akan bagi kebahagiaan kepada kita di akhirat. Jo majma masya Allah yang aya hai sara ye sara majma to ye niyat karega inshallah is kaam ko hame apna kaam bana kar jeena hai. Jadi saya minta daripada tuan-tuan yang ada di sini untuk kita jadikan kerja ini sebagai maksud hidup kita insyaallah. Isko apna fikriya banana hai. Kita nak jadikan ini fikir utama kita. Ye تم اپنا کام اس کام کو بنا لو گے تمہارے ذریعے سے نوالوں کتنے کتنے کتنے ملیشیا میں کتنے ایمان والے اس کام کو اپنا کام بنا لو گے. جدی کلو لہ کتا یا ہاتھے دیسی نی جدی کا کرچہ نیس پاکے کرچہ اتاما کتا maka bila kita balik nanti berapa lama orang Malaysia akan jadikan kerja ni sebagai kerja mereka. Yang saya tu, tum kan si fikir lekar jauh, dan apne mulut ke andar usikur ko am kar do. Kalau lah fikir ni sudah wujud pada kita masa kita di sini, dan kita balik nanti, maka fikir kita ni akan tersebar kepada orang Malaysia. Jadi, jitne saat ni aye, ye kisi na kisi masjid ki jamaah se jude gaye. Dan setiap kita yang ada di sini, kita kena ada hubungan dengan mana-mana masjid tertentu. Tumhari apni masjid ki jamaat ho, zarur kisi na kisi jamaat se tumhara tum jude hue ho, aur phir koi jagah aisi na bache jahan masjid ki jamaat na paye. Dan kita sendiri kena ada hubungan dengan masjid tertentu. Dan begitu juga kita kena pastikan tidak ada satu tempat pun yang tidak hidup jemaah masjid di situ. Jadi saya biar kita dusre gas ke zariye se masjid ki jamaat bana ho har jagah. Seperti yang saya bagi tahu tadi, melalui gas kedua kita nak wujudkan jemaah masjid pada setiap tempat. Tien din ek masjid mein jam kar thehro teen din ki jamaat. Beda kita keluar 3 hari maka kita kena duduk 3 hari sepenuhnya pada satu tempat. Aisa nahi ke 2 din ek masjid mein aur 1 din ek masjid mein ya 24 ghante ek masjid mein teenon din ek masjid ke andar 3 din guzaro. Jangan kita buat 2 hari satu masjid dan hari ketiga di masjid yang lain, bahkan 3 hari pada masjid satu masjid dengan sepenuhnya. Sare tabqat se milo jisne wahan reh rahe hain mulaqatein karo dan jumpa dengan semua orang dalam kampung. Aur rozana umumi gash karke maghrib ke baad jam kar daawat do. Dan setiap hari kita buat umumi gash dan lepas maghrib kita bagi bayan. Tum akhirat ko apni zaban se bolo dan kita kena cakap dengan banyak mengenai akhirat. Tum Allah ki tarah asal akhirat hai, ye duniya asal nahi hai bilkul. Kita kena bagi faham mereka bahawa akhirat lah yang asal. Akhirat ki taiyari ke liye thodi si zindagi Allah ne di hai untuk buat persediaan akhirat, dan Allah SWT telah bagi dunia yang sementara ni pada kita. Ye to zindagi aisi hai jaisa gubara, pata nahi kiska kab phat jata hai, mera hi baithe phat jata hai. Jadi dunia ni adalah seperti sebuah balloon, tak tahu bila dia akan pecah. Asal akhirat, khud akhirat ki taiyari mein lage rehna aur ek iman wale ko akhirat ki taiyari par khada rehna, ye hamara kaam hai. Kerja kita ialah kita sendiri buat persediaan untuk akhirat kita, dan kita kena bawa orang lain untuk bersedia untuk hari akhirat mereka. Hazrat Muhammad SAW ki da'wat ki ye nisbat hai. Jadi ini adalah merupakan nisbat usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru ke darje mein apne duniyavi kaam bhi duniyavi zaruraten puri karni, lekin maqsad ke darje mein is kaam ko apna kaam bana kar karna. Keduniaan kita nak tunaikan, kita nak penuhkan sekadar perlu sahaja, dan maksud kita ialah akhirat. Din raat ki soch is kaam ko banana. Setiap pagi dan petang kita kena buat usaha. سوتے وقت بھی تمہارے دماغ میں تمہارا محلہ بھرا ہوا ہو کہ محلے میں یہ ساتھی ہے کل اس سے ملاقات کرنی. سنگھ پد وقت کی تنا تیٹو کون Ha, dalam fikiran kita, kita fikir siapa lagi yang aku telah jumpa, siapa aku telah jumpa dan besok aku nak jumpa siapa. Din ke takaze sote waqt tumhare dimag mein bhare hue ho aur jab sokar utho to tab bhi din ke takaze bhare hue ho. Dan takaza agama sentiasa berlega di fikiran kita walaupun kita nak tidur, waktu kita nak tidur. Dan bila kita bangun daripada tidur pun takaza agama ada dalam fikiran kita. Jab din ke takaze is tarah tumhare dimag mein bhare honge to duniya sanwaton mein Allah tumhe dega. Jadi kalau lah takaza agama sentiasa dalam fikiran kita, kerisauan kita, maka segala keperluan dunia ni Allah Taala akan selesaikan dengan mudah. Zurur tu Allah dunia ke apne khud mein pura karega. Allah SWT akan tunaikan keperluan kita dengan kudratnya sendiri. Aur tumhe insaan ki daawat ki zehni qalbi yakhi Allah ta farmayega. Dan Allah SWT akan bagi tawajjuh, akan bagi kesempurnaan pada kita dalam usaha agama. Har qisam ke zehni intishar se aqal intishar se Allah tumhari hifazat farmayega. Dan Allah SWT akan selamatkan kita, jauhkan kita daripada fikiran yang berbagai. Insaan ko apna kaam banao. Jadi sebab itu juga kita jadikan kerjaan sebagai kerja kita. Or mukam per rehte huye 5 amal ke zariye se jo mehnat hai us mehnat ko mazbooti se pakdo. Jadi kita duduk di kampung kita, kita kena buat usaha makami ini dengan kuat, dengan sempurna. 5 amal ke mehnat tumhe bhi deen ki satah par baaki rakhegi. Niche nahi aayegi satah tumhari. Dan kita kena jaga supaya tahap 5 amal di masjid kita tu tidak turun ke bawah, bahkan sentiasa mah. Tumhare mohalle ke andar bhi mahol bana rahega amal ka. Dan kita nak wujudkan suasana amal di kampung kita. Aur tumhari masjid ke andar bhi masjid bhi iman walon se bhari rahegi. Dan masjid kita penuh dengan orang beriman. Har jagah aur jahan saathi 8 saathi se zyada hon एक वक्त में 2.5 घंटे की मेहनत कर रहे हो वहां मस्जिद के अंदर कुछ साथियों को छोड़े और मुलाकातें करें और दावत दें dan masjid-masjid yang ada apa ni ahli yang lebih daripada 8 orang maka kita buat sebahagian mereka tinggal dalam masjid dan sebahagian mereka keluar untuk jumpa dengan orang और 8 से अगर कम हो तो अपना 2-2 3-3 की जमात बनाकर मुलाकातें करें dan kalau kurang pada 8 kita buat bentuk jemaah dan semua keluar. لیکن 8 سے زیادہ ہوں تو مسجد کے اندر تعلیم کا حلقہ قائم کر کے پھر ملاقاتیں کریں اور سب کو تعلیم کے حلقے کے اندر بھیجیں dan kalau lebih kalau ada 8 atau lebih maka sebahagian ada yang duduk dalam masjid buat hafaz tahlil dan sebahagian keluar ajak orang ramai kepada masjid. کیونکہ بعض سامنے آ رہی ہے کہ جب روزانہ کی ملاقاتوں کے اندر تاکہ 8 سے زیادہ ہیں तो कुछ साथी मस्जिद में रह जाएंगे और बाकी मुलाकात करेंगे. Jadi ini berkali-kali dah diberitahu, kalaulah kita ada 8 orang atau lebih, maka sebahagian duduk di masjid buat tahlil dan sebahagian keluar. Ada orang pada masjid. Mulaqat karke di masjid mein. Dan jumpa dengan manusia dan bawa mereka kepada masjid. Fir talim karne wala bhi aur sab saathi se koi ek saathi ke baat. Lepas tu orang yang datang ke masjid tadi, berapa ketika juga tanya cakap agama dengan dia. Dawah dia tashkil kare. Bagi dawah pada dia tashkil dia. Jadi rozana ki mehnat ki tartib hai jahan ek waqt mein 8 se zyada saathi waqt de rahe. Jadi inilah tertib usaha pada setiap hari. Ya. Kargudari mein bhi ye baat mere khayal se aa gayi. Jadi dalam kargudari pun saya rasa perkara ni dah dibincangkan sedikit. Lekin jahan kam saathi ho woh mulaqatein kare. Tapi kalau lah kurang pada 8 maka semua keluar. Dan hari aku dawat deh. Pergi jumpa dengan semua orang bagi dawat. Al masjid ke anda lagar fil istimai dawat deh. Dan kemudian bawa mereka pada masjid dan buat dawat istimai. Jadi setiap saya hari ini kerusuhan yang mulaqat itu tertib mana. Jadi inilah tertib yang kita nak wujudkan dalam mulaqat kita pada setiap hari 2 jam setengah. Apni masjid mein masjid ki jamaat banana aur banakar 5 amal ke saath mehnat karna ye niyat karke ja rahe hain. Jadi saya minta kepada tuan-tuan untuk niat dan azam pergi pada sini untuk kita wujudkan 5 amal dengan cara di masjid kita. Ke jis masjid mein jis masjid mein jiski masjid mein masjid ki jamaat nahi hai ye niyat karke ja rahe hain ki mujhe jaate hi pehla kaam ye karna hai ki masjid ki jamaat banani. Dan kalau lah ada dalam kalangan kita yang ada di sini ni masjid dia masih belum ada lagi jemaah masjid, maka dia juga kena buat niat dan azam pada sini. Bila saya balik kampung saya nanti, kerja pertama sekali saya nak buat, nak wujudkan jemaah masjid di kampung saya. Jadi masjid ke, apne mohalle ki masjid ki jamaat na ban jave, us waqt tak chain se nahi baithna. dan kita tidak akan duduk diam. Kita tidak akan duduk tenang selagi jemaah masjid di kampung saya tak terwujud. Isi fikir mein lage rehna. Dan kita kena sedia fikir perkara ni. Masjid ki jamaat ban gayi aur 5 amal shuru ho gaye to inshaallah phir aahista har jagah gharon mein bhi zindagi aayegi mohalle ke andar bhi zindagi aayegi. Bila jemaah masjid sudah wujud di masjid kita, maka lama kelamaan sedikit demi sedikit nanti agama akan wujud di seluruh kampung kita dan rumah-rumah kita. Aur ye bhi nishana banao ke 100% apne mohalle ka 100% iman wale 100% iman wale masjid mein namaz padhne wale ban jaye jab mohalle ke andar maujood ho. Dan kita juga kena buat irad niat dan azam untuk buat usaha sehingga 100% orang lelaki di kampung kita dapat semayang jemaah di masjid. Apne mohalle ke har iman wale ko namazi banana. Kita nak jadikan setiap beriman orang yang bersembahyang. Namaz ka mahol tumhare mohallo mein mohallo ke andar ghalib ho. Namaz ka mahol. Jadi suasana bersembahyang wujud di kampung kita. Namaz ke waqt mein ye bheed ki bheed masjid ki taraf ja rahi ho namaz padhne ke liye. Waktu sembahyang orang akan berpusu-pusu pergi ke masjid. Aisa mahol bana hua. Kita nak wujudkan suasana seperti yaad rakho ye Allah ki rehmaton ke utarne ka aur balaon aur musibaton ke ke chalne ka ye mahol banta hai. Jadi suasana ni kita kena ingat, suasana ni adalah suasana yang akan menarik rahmat Allah SWT dan menyekat bala yang Allah bala yang Allah SWT turunkan. So har saati jitne mashallah jitne aaye hain har ek ye niyat kare ke mujhe apne wapas jaakar masjid ki jamaat banakar muqami kaam ko karna hai. Jab tak masjid ki jamaat nahi banegi na main chain se aaunga na chain se soonga. Jadi beliau minta pada setiap kita yang ada di sini, kita niat dan azam untuk balik nanti untuk kita wujudkan jemaah masjid di kampung kita. Dan selagi jemaah masjid tak terwujud di kampung kita, kita tidak akan duduk tenang insyaAllah. Kerana masjid ke jemaah ke benda ni, tumhari bhi iman ki hifadat hai, tumhari gharon ke bhi iman ki hifadat hai, tumhari gharwaliyon ke bhi iman ki hifadat hai. Sab ki hifadat hai masjid ke jemaah ke benda ni. Kerana dengan wujudnya jemaah masjid tadi, maka iman kita sendiri akan terpelihara dan iman rumah kita, keluarga kita akan terpelihara dan juga iman kampung kita akan terpelihara. Masjid ki jamaat ke zariye se jo mehnat hoti hai wo to auraton ke kaam ko bhi puri lapet leti hai aur mardon ke kaam ko bhi apne andar kar leti. Jadi jemaah masjid ini dianya akan merangkumi, akan menyelamatkan usaha lelaki dan juga usaha mahsura. Aur asal aap hazrat hain, aap yahan se jo fikr lekar jayenge wo fikr pure Malaysia mein chalegi. Jadi pertama sekali fikir dan risau yang kita akan bawa pulang daripada sini, fikir dan risau ini akan memberi kesan ke seluruh Malaysia. Har jagah jitna bhi yahan aane wale saathi, har saathi kisi na kisi masjid ki jamaat se judkar kaam kare, isi niyat se jana hai. Dan juga kita kena buat niat dan azam setiap kita ni, bila kita balik nanti, kita nak kaitkan, kita nak libatkan diri kita dengan usaha masjid di mana-mana masjid tertentu. Masjid ki jamaat banakar mehnat se bahut hifazat hai, apni bhi hifazat hai, apne ghar ki bhi hifazat hai, aqwam ki bhi hifazat hai. Jadi jemaah masjid ni akan memelihara diri kita, keluarga kita dan kita juga agama di kampung kita. Ab ye jo muqami kaam ke 5 amal samjhaye gaye, 5 amal jo samjhaye gaye, inko har saath ye niyat kare ke inshaallah inko ehtimam se apne wapas jaakar apne mohalle ki masjid ki jamaat banakar inko ehtimam se in amal ke zariye se muqami kaam mujhe karna. Jadi 5 amal, bila kata 5 amal saya bagi tahu pada tuan-tuan tadi, tuan-tuan di sini yang ada di sini kena niat dan azam bila kita balik ke tempat kita nanti, maka kita nak amal, kita nak buat 5 amal tadi dengan ihtimam insyaAllah. Yahi amal bunyad bante hai ek saathi ki taraf se. Jadi amal-amal inilah yang menjadi asas untuk meningkatnya kita dalam usaha kita. Aap Allah ke qurb mein, Allah ke taluq mein kitni tarakki karoge wo to Allah ke ilm mein hai, lekin banenge yahi amal zariya. Banyak mana kita akan dekat dengan Allah SWT, banyak mana kita akan meningkat di sisi Allah SWT turunkan kita, itu Allah Maha tahu. Tapi inilah usaha yang menjadi asas untuk peningkatan kita. Aur dawat ke fikr aur dawat din ki mehnat ka jazba inhi amal ke zariye se baqi rehta hai. Begitu juga jazbah dan semangat agama juga akan kekal dengan amalan-amalan ini. Kita jo bahar ke hamare mulkon ke log aate hain unse ek majlis ke andar masjid ki jamaat ka muzakara hamare bade karwate hain, jo muzakara jaise is waqt hua. Jadi sebab itulah jemaah-jemaah yang datang dari luar ke masjid kami, ke tempat ini, maka orang tua kita akan buat musyawarah sebagaimana saya telah buat musyawarah dengan tuan-tuan di sini. Isiliye karwaya jata hai taake ye baat zehen mein baith jaye ke ye ek taaqatwar amal hai jo hamare ab hamare deen ko bhi aur hamare ghar ki auraton ke deen ko bhi baaki rakhega. Jadi kenapa kita buat musyawarah tentang amal-amalan ni? Kerana inilah amalan yang amat kuat kesannya untuk meningkatkan agama dan diri kita dan diri keluarga kita. Mungkin 5 amal mein 2 taalim hai, ek masjid ki aur ek ghar ki. Kerana dalam 5 amal ni juga ada 2 taalim, satu masjid dan satu taalim rumah. Aur ghar ki taalim jo hai ye ghar ki auraton ke rukh ko theek karegi. Dan taalim rumah ini akan mengislah membetulkan amalan rumah kita. Jo bahut zaruri hai. Ini amat penting. Ghar ki auraton ke rukh ghar ki taalim se theek rukh theek rahega. Agar khuda na khwasta ghar ki taalim nahi hai to auraton ke rukh ye koi mulk aisa nahi jahan jahan khatre se bhara hua nahi. Jadi kerana dengan taklim rumah tadi, maka tahap amalan rumah kita akan menjadi betul, akan betul amalan mereka. Tapi tanpa taklim, kita tak akan dapat beri jaminan bagaimana keadaan amalan mereka. Har jagah ka mahol bigda hua hai. Kerana suasana di setiap tempat rosak sekarang ini. Zara itne susti aur kotai hui mahol ki kharabi wo khinch le gayi apni taraf. Kalalah kita lalai seketika sahaja, kita malas seketika sahaja, maka mahal di sekeliling akan mempengaruhi kita. Allah Pak, aap hadrat ke aane ko bhi qabool farma. Semoga Allah SWT menerima kedatangan tuan-tuan semua di sini. Yahan ke qiyam ko bhi qabool farma. Dan tuan-tuan di sini Allah Ta'ala terima. Aur niyat karke jaave ke inshaallah hame apne maqami kaam apni masjid ki jamaat bana kar tamam se maqami kaam karna. Dan tuan-tuan niat dan azam untuk kita balik nanti, kita nak buat usaha maqami kita dengan penuh sempurna insyaallah. Aur phir saloton mein apne duniyavi taqaleed poore karo. Dan dalam keadaan tu kita nak tunaikan juga keperluan dunia kita. Unko nahi mana kiya ja raha. Kita tidak dilarang untuk menunaikan taqaleed. Ye kaha ja raha hai ke inshaallah unke andar barkat aa jayegi. Tapi bila kita buat usaha agama dulu, maka Allah Ta'ala akan bagi berkat dalam dunia kita. Jab deen ka kaam zyada karoge thodi duniya mein Allah barkat dete. Bila kita banyakkan waktu kita, usaha kita untuk agama, maka Allah SWT akan bagi keberkatan dalam dunia sedikit kita. Allah Pak akan kabul. Semoga Allah Ta'ala terima tuan-tuan. InsyaAllah. Zuhur ke baad bhi mazakarah hai. Zuhur ke baad bhi hai. Aur InsyaAllah Maghrib ke baad bhi mazakarah. InsyaAllah lepas Zuhur pun ada muzakarah dan lepas Maghrib pun ada muzakarah insyaAllah. Subhanallah. Thank you.